para luna. Aku mau para luna, para nuda panjang ya pangampura. Sapa panjang na, sapa panjang na, hampura sapa panjang na. Cuang diajar nerus narutus ngadeng daknya kramidana. Diajar ngegalur turunan zaman kapungkurnya capena carita zaman baheula zaman baheula. Ngegalur turunan zaman kapungkur nyacap kena carita zaman baheula nyatan atuh urang cuang ngawiosakeun di salebeting nagara. Anu aya di nagara gede nagara tataran kidul nagara Ciamis. Saha nuju calik dina kursi gading ngadepan di langkan cana lengga ing nawaretna. Ya nawaretna. Galur nu kapungkur mapai-mapai carita nu katunda baheula nyatan atuh ye dikikis diadu manis disarote jatininga maya. Urang nyatur kenyatana atuh ye jenenganana. Anu jadi papatih di nagara gede nagara tataran kidul nagara Ciamis. Nujung ngajaga ngaraksa nyatana atuh ye ditapal batas nagara. Jenenganana atuh ye nyatana patih rayana anu nuju nyatana ngajaga ngaraksa nagara. Ngajaga ngaraksa nyatana atuh ye hamba rakyat. Marga nu jadi lantara nyatana ditinggalkeun ku nu jadi ratu nyatana ditinggalkeun ku nu jadi raja. Atu ye nyatana patih rayana mangsa narita nyatana keur ngalakonan ngajaga ngaraksa teh kaligane nyatana pok ngandika. Ngandikana tembalanana nyatana patih rayana au teladala. Beam. Kula patih raya nanya tanah atu ngajaga ngaraksa nagara nagara gede nagara tataran kidul nagara Ciamis bea. Dipikir-pikir sang saya kapikir dirasa-rasa sang saya karasa. Si horeng si mana horengnya tanah arum ni jadi papati geningnya tanah model kia karasa nap. Dipikir-pikir ngeunah nu jadi ratu, ngeunah nu jadi raja. Ngeunah nu aten-aten papadaten papanganten paparaon. Sesa ninggalkeun nagara, sesa ninggalkeun garwa, sesa ninggalkeun karaton. Percaya kanu jadi papati. Mercayakeun kanu jadi papati, ya kula patih rayana jenengan. Si horeng si mana horeng nyatana atu ye nyatana kersaja ngusti Prabu Ratu Galuh lunta ngantun ke nagara indit ngantun ke nagri nyatana ngalakon antara tapa di nagara pinaitan di tempat pangburunan yu. Tapi nyatana kerkula ayina jadi papati di nagara nyanarek disakingkan kunu jadi ratu. Nyanarek bisa akiyakan kunu jadi raja nyatanarek ditinggalkan di nagara. Kula tesudin najis kokodoran mencos temenan. Kula tesuka lahirna tesuka batina yu. ngeunah ari nu jadi raja. Ngeunah nu aten-aten papadaten, ngeunah nyatana nu paparaon. Eta nyatana Patih Raya na anu aya di nagara nu keur ngalakonan ngajaga ngaraksa nyatana tapal batas nagara. Bener. Ngomongkeun atuh ieu kanu jadi ratu, ngomongkeun kanu jadi raja jenenganan atuh ieu anu nyalikan setinggal binatu rata di nagara gede nagara tataran kidul nagara Ciamis. Mangka eta nyatana Prabu Ratu Galuh. Mangsa narita keur ngantunkeun nagara nyatana indit ngantunkeun nagri ngalakonan guru tarak tapa. Ngalakonan tatarak tatapa di nagara pinaitan di tempat pemburonan. Ngalakonan tarak tapate kawitan di teguh samping datang kabela gambira nganggeuskeun di gedong di lipawarna di ladi karma. Hubel guru nyatana menangna 100 mangadag. Besok pagi jaga baring bakal mulang di ka nagara nyatana lantaran eta nagara teh nyatana sok inggisieun ku bisi. Sok rempan sieun ku beja, sok sieun nyatana keuna ku bancang pake eta nu jadi raja emutanana nyatana nu atuhin emutanana nu jadi ratu, emutanana nu jadi raja. Mangka ayeuna diomongkeun kudu jadi papati. Majar mane enak lu jadi ratu, majar mane enak lu jadi raja, majar mane enak lu aten-aten, papadaten, papanganten. Eta nyatana Prabu Ratu Galuh nuker ngalakonan tarak tapa di nagara pinaitan. Adat wantu nyatana busukna terhing madu. Adat wantu remesing kesuma ganti sukma kadang gedewa. Eta nyatana nuker ngomongkeun di nagara teh kauninga nyatana atuh eta sakecap-kecapna kauninga nyatana uplak-aplekna. Tembalanna nyatana atuh ieu kaligane Prabu Ratu Galuh nuker ngalakonan tarak tapapok ngandika dina salebeting ati peuteung kalilisan ka ngadang. Tembalanna Prabu Ratu Galuh, waduh. Sunandipati, Sunandipati, sampean abong cenah bibir teu diwengkuletah teu tulangan nyatana nyarita sakarep ingsun. Bawa rasa ragawaki nyatana indit ngantun ke nagri luntang ngantun ke nagara. Ngalakonan tarak tapa di nagara pinaitan supaya nyatana nagara teh jembar lipa lojinawih kertata tatur harja. Sepi supaya sepi paling supaya tongong rampok tapi ayeuna ku sampean Sunandipati diomongkeun majar mane enak nu jadi ratu, majar mane enak nu jadi raja, majar mane enak nu aten-aten papadaten papanganten. Ye Sunandipati, Sunandipati gerada goan nyatana ieu kaula. Di mana kaula mulang nyatana ka nagara anu tangtu bakal nyatana nepungan ka sampean. Eta nyatana Prabu Ratu Galuh nuker ngalakonan tarak tapangan di kadina salebeting ati. Ayeuna rokayatur balaka nyatana Prabu Ratu Galuh saparantos nangan di kadina salebeting ati kaligane ras ingat kana purwa daksina. Purwa? Purwa kawitan. Daksina. Daksina kawekasan. Anyar pinumuju juluk punika eta ngalakonan tarak tapate nyatana kaligane lilir nyari. Prabu Ratu Galuh kaligane lilir nyari. Lilir nyaring merabangun ngimpen sare sakedapan. Ya sakedapan. Eta Prabu Ratu Galuh nyatana yunatas ngalakonan tarak tapa. Paligane lilir nyaring mangsa narita. Saparantosna lilir nyaring atuh ieu gancangna carita bakal undur di nagara pinaitan. Bakal mulang nyatana ka nagara gede nagara tataran kidul nagara Ciamis. bakannya tanah ngadung kapan garwana. Anu kolot anu ngoranya tanah Dewi Naganing Rumlan Dewi Pangrenya. Mangkanya tanah teta Prabu Ratu Galuh kenyatana kali gane undur di nagara Pinaita. Kali gane bakal ngarapal kenana jampe hibar memakena jalan manukan makena jalan awang-awang. Lalakuna dina pucuking angin ya pucuking angin. Ayina nyatana undurna dalam sangra nyatana tuyil undurna Ratu Galuh. Di nagara Pinai tantas ngalakunan tarak tapa. Bakal mulang ka nagara. Ayina urang cuang tunda lampahna. Atuye Prabu Ratu Galuh nu ngalakunan nyatana mulang ka nagara. Urang juang caturkeun di nagara gede nagara tataran kidul nagara Ciamis nyatana saha anu nuju calik dina salabeting kedaton. Atuh nyatana jenenganna Dewi Naganing Rumlan. Anu sakawitna nyatana dikantunkeun kunu jadi ratu. Ditinggalkeun kunu jadi raja. Ngalakonan tarak tapa ka nagara Pinai nyatana keur ngalakonan ka kandungan kenging nyatana tapi nutri ayeuna teh nyaletana kali gane parantos ngalahirkeun. Ngalahirkeun tuang pinutra nyatana pamoga. Sampai nyatana poe deui, minggu deui, minggu deui, minggu diganti ku bulan, bulan datang taun. Eta tuang pinutra sampai ngalakonan dijenengankeun ku pinutri. Jenenganna nu geulis Dewi Naganing Rumlan dijenengankeunana eta tuang pinutra teh hariang banget ieu. Eta pinutri nu geulis Dewi Naganing Rumlan saparantos ngalahirkeun nyatana atuh eta tuang pinutra dijenengankeun Raden Hariang Bangang. Eta tuang pinutra nyatana dimong-mong di asuhan nyatana siang deui wengi deui siang deui wengi deui. Atuh nyatana lami malami. Tuang pinutra sampe nyatana tiasa cacadela. Nyatana di asuhan ku tuang pinut nyatana ku kerasa jeung ibu jenengana atuh di Dewi Naganing Rumlan. Ibu kaya nana iya. Ayeuna nyatana tunda lampahna nu geulis Dewi Naganing Rumlan nuker ngamong-mong tuang pinutra. Urang cuang nyatur ke nyatana Prabu Ratu Galuh nyatana nu mulang ti nagara Pinaita. Bener. Kaligane ayeuna bakal dungkap nyatana ka nagara. Barang dungkapna ka nagara. Kaligane cumeluk tinu jauh cumalabang tinu andang. Tembalanana Prabu Ratu Galuh. Cumeluk nate kaligane amit Ratu Mas amit garwa ragawa king anu kolot anu ngora Dewi Naganing Rumlan Dewi Pangrenya. Amit ya ragawa king datang calikeun datang rampeskeun ku sampean. Barang copa denge teh sakarasa kunu geulis Dewi Naganing Rumlan teh kaligane deuh kaula nuntuang jeneng Gusti. Sumangga calik, kaula nun calik sapang lampitan sumangga, sumangga calik. Bener. Guru dag calik nyata natu jenenganana Prabu Ratu Galuh. Saparantosna calik eta nyatana Prabu Ratu Galuh kali gede poksa sauran. Ratu Mas Dewi Naganing Rumlan Dewi Pangerja bagja tinemena. Ayeuna parantos tiasa kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok di salabeting kedaton cu Dewi Naganing Rumlan. Kumaha kaayaan sampean salami dikantun kenyatana kuragawa king ngalakonan tarak tapa. Duh kaula nun tuang jeneng Gusti dalem. Sembaheun ragawa king gumelar di bumi agung cukup lumuran nu kasuhun jembar ampuran nu ditedah. Alhamdulillah, raga waking tenyatan ayah di karaton tenyatan atut ayah sawijining apa kaulanu. Kalayan benduka suhun salah katarima ayuna teraga waking parantos ngalahirkan, parantos ngalahirkan kaulanu. Nyet! Tuh, tuang pinutra nyatana raga waking ti salira paduka teh nyatana pameget samala raga waking teh benduka suhun salah katarima. Nyet! Raga waking teh kumawasa raga waking kumawani. Eta tuang pinutra teh nyatana parantos dijenengankeun ku raga waking dijenengankeuna teh Raden Hariang Bangan. Lantaran sakawitna mah deudeuh, sakawitna mah nyatana nganti-nganti salira paduka Gusti kaulanu. Tapi poe deui minggu deui minggu deui minggu sampai diganti ku bulan-bulan datang tahun. Daya dungkap nanya kapaksa tuang pinutra dijenengankeun kaulanu. Mangga eta mah nyanggakeun beuheung teuk-teukeun ati korogorokeun suku genteng belokeun. Ratu Mas Dewi Naganing Rumbag Jati nemenan. Raga waking ngaraos bunga marwata suta bunga gunung marwatana yen raga waking parantos ngagaduan tuang pinutra. Jenenganna nyatana Raden Hariang Bangga Bagja Lutaya papadana cu. Gelis Dewi Pangrenyap garwa raga waking anu ngoropon kitu deui calik bageur satata. Kaulanun, kaulanun. Sumangga tuh raga waking oge ngaturakeun sababang bakti kaunjuk dampal salira paduka. Nyanggakeun beung teuk-teukeun di tigorogorokeun suku genteng belokeun ditarima sakabeh cu. Ditarima sakabeh semapang bakti sampean. Dicatet dina ati sanubari nu moalkeun aku awah gingsir bageur Dewi Naganing Rumlan Dewi Pangrenyap. Nah ayeuna kadungkapan nyatana ku raga waking tas ngalakonan tarak tapa sampean ulah tarima payah. Ulah tarima wayah ku raga waking bakal dikantunkeun deui nyatana rek ngalakonan siram katampian patamanan. Lantaran raga waking tas ngalakonan nyatana tarak tapa teu acan susuci kituan nyatana bageur Dewi Naganing Rumlan Dewi Pangrenyap. Deuh kawulan mun tuang jeneng Gusti dalem. Atulah mungkin tunya carana nuhun, nuhun pisan raga waking oge tas ngalakonan ngalahirkeun teteh acan susuci. Saenara ayeuna raga waking rek ngiring kaulanun rek ngiring siram katampian patamanan. Dedeh ti nemenan bageur. Dewi Naganing Rum garwa raga waking. Ayeuna nyatana sampean rek milu nyatana tuluy janten garwa rek ngalakonan milu jeung raga waking ngalakonan siram katampian patamanan keheulaanan bageur. Sanyatana raga waking teu kenging ku kasarengan ku sing saha bae. Entong boro nu janten garwa ceuk paribasana indung suku teu kenging nyarengan kitu bageur. Di mana mulang raga waking yu urang cuang siram deka tampian patamanan cuang nyatana siram babarengan bageur. Duh kaulanun tuang jeneng Gusti dalem hari kitu aturana mah menyamangga. Mangga ku raga waking dijurung laku. Ku raga waking diumbar kaulanun tuang jeneng Gusti tapi mangka hade nyatana ye. Di mana mulang raga waking geura jajapkeun deui katampian patamanan mangga Ratu Mas. Unta eta nyatana Prabu Ratu Galuh. Ayeuna undur tina pangkonan nu jantan garwa nyatana Dewi Naganing Rumlan Dewi Pangrenyap. Eta nyatana Prabu Ratu Galuh undur tina salebeting karaton. Anu sanya tanah lain rek ngalakonan siram ka petampian patamanan tapi rek mariksakeun papatihna nyatana nu aya di nagara. Bener. Anu keur ngalakonan ngajaga ngaraksa atawa nyatana Prabu Ratu Galuh. Undurna tina salebeting karaton. Ayeuna nyatana terus bakal ngadungkapan atuh nu jadi papatih. Bener. Anu keur ngalakonan ngajaga ngaraksa tembalanana Prabu Ratu Galuh atuh ieu dungkapna kana pangkonan nyatana Sunan nyatana anu jadi papatih patih rayana jenenganana. kali kene tembalan anak Prabu Ratu Galu cumeluk tinu jauh cumala bang tinu anggang. Amit Sunan Dipati. Amit Yeraga Waking bakal mentanya mamentangan yang enggal datang calikan datang rampeskan ku sampean Sunan Dipati. Tanya tanah Patih Raya nakadungkapan atu iya kunu jadi ratunya tanah kadungkapan kunu jadi raja. Kaligane moloho kembang kadu molotot mata si metennya tanah mangsa narita. Kaligane tembalan anak atu iya Patih Raya nak tembalan nate kaligane. Aut ledel. Iya. Tuang jeneng Gusti dalam sembahan raga waking gumelar di bumi. Sumangga calek ya jeng nyata na atu ya abdi Gusti Patih Raya na kaulanun. Sumangga calek tuang jeneng Gusti. Atu abdi Gusti Patih Raya nang kaulan unti payun nyangga kena sembah pang mati kaunjuk dampal salira paduka bok pilih bay atu abdi Gusti lenggah kirang tata. Lenggah kirang titis songong melengong luka klanyak samplak. Aduh alayu. Kaulan nunu tuang jeneng Gusti sembahan abdi-abdi sapangeusi nagri. Sumangga calik. Atuh abdi Gusti nyanggakeun beuheung teu-teukeun ati goro-goro keun suku genteng melokeun ka salira paduka. Mangga calik jeung abdi nyatana jeung abdi Gusti Patih Rayana ya. Nah. Sunan Dipati bagja tinemenan. Ayeuna ragawaking nyatana gasik ditampi atuh nyatana gancang dicalikeun ku sampean plekara sembapang bakti sampean ditarima nyatana ye kuragawaking tuh. Sunan Dipati. Patih Raya nai raga waking nyatana dina segedingan kabunga hati nyatana ngandunga dungkapan sampean. Nyatana tui raga waking saplekara dua plekara tilu plekara pangna tumoro jog tampara rapan dungkapkana pangkonan sampean. Yah, aduh tuang jeneng Gusti dalam sembahan raga waking. Sembahan abdi Gusti nyatana sadaya atau sumangga pada ayah pikeresaan naon kaulan untiasana jauh ngabaduyu tembut anggang lalayaran jauh ngajug juga anggang marana. Kerasa jang Gusti nyatana dungkap temasian ibarti anggang na sumangga. Atu sewak cabalaka jeng abdi Gusti aduh alayu deh aduh. Sumangga, sumangga, atu ya abdi Gusti Patih Raya nak ya. Sunan Dipati. Ayeuna nyatana saplekara dua plekara, saplekara atu rek tumanya ka sampean. Kumaha kaayaan sampean salila dikantun kenyatana kuragawaki ngalakonan guru tarak tapat di nagara pinaitan. Yah atuh bae. Aduh Gusti sembahan abdi sapangeusi nagri. Upamana tumaros kabdi Gusti Patih Raya nasalami dikantunkeun ku salira paduka alhamdulillah. Abdi Gusti teh aya dina sehat wal afiat teh ya sawijining apa sawangsulna atuh salira paduka Gusti kumaha kaulanun. Ragawaking pon kitu deui Sunan Dipati. saplekara ka dua plekara atunya tanah kumaha kaayaan nagara salila dikantunkeun ku raga waking kalayaan hamba rakyat. Yah, atuh bae. Aduh, Gusti dalem sembaheun raga waking. Atuh upamana naroskeun masalah nagara, alhamdulillah. Nagara teh barang abdi Gusti nyata nama patihan di nagara. Alhamdulillah abdi gugung singing nyiksi kapasisian. Kungsi ngiar-ngiar kapadesaan nyata na abdi Gusti teh terus terang baik kuriling di iya nagara. Alhamdulillah ambarayat di nagara teh tentrem ayam nyata na. Subur makmur jembar lipah lojinawi kerta tata turarja. Kaum tani sugih mukti. Para pedagang nyata na ayat di naga muliaan kaulanu. Atu balakorawa balakaula tentram barina ayam sepi paling tongong rampok daya sawijining ngapa. Aduh alayu, duh aduh. Dedeh tinemenan Sunan Dipati. Jadi sampean teh geus bisa ngamankeun nagara geus bisa ngasuh hamba rakyat. Ya. Kitu kaula nu Gusti menurutnya tanah abdi Gusti ngajaga ngaraksa nagara atuh jadi nagara gede nagara tataran kidul nagara Ciamis. Eta manyanggakeun beuheung teuk-teukeun ati korok-korokeun suku genteng belokeun. Ya abdi Gusti patih raya na kaula nu. Aduh alayu. Sunan Dipati. Syukur bagja kamayangan lamun bener sampean geus bisa ngajaga ngaraksa nagara geus bisa ngajaga ngaraksa hamba rakyat. Tepaingane Sunan Dipati tepaingane. Yen sampean ngomong ke nyatana ye ka kula, nyatana kanu jadi ngomong, nyatana kanu jadi ratu kanu jadi raja. Benar. Majar mane nyatana enak nu jadi ratu, majar mane enak nu jadi raja, majar mane enak nu atenaten papadaten papanganten paparaon ye Sunan Dipati patih rayana. Bawa rasa nyatana ye kula, nyatana jadi ratu kakoncara jadi raja nyalikan si tinggil binatura ta cekal dom tali kerta dedam paranden tapi naliti pingkan cana lengga ing nawaretna. Bawa rasa mana bisa nengindit ngantun ke nagri luntang ngantun ke nagara. Ngalakonan tarak tapa nyatana hayang tentrem ayam nyatana atu ye nagara subur makmur jembar lipah lo jijinawi. Benar. Tapi nyatana ayeuna ku sampean disebutkeun enak nu jadi ratu, enak nu jadi raja, enak nu atenaten papadaten papanganten paparaon ye Sunan Dipati palebah mana nu jadi ratu enak. Palebah mana nu jadi ratu nyatana nu jadi raja ngeuna. Anu disebutkeun nyatana palebah mana disebutkeun enak nu jadi mata poe ye Sunan Dipati patih rayana. Ku ayana nyatana ngalakonan tarak tapa di nagara pinaitan. Nyatana saking hayang kapanggih jeung kamuliaan ye nagara. Tapi ku sampean disebutkeun enak nu jadi ratu, enak nu jadi raja, enak nu atenaten papadaten papanganten paparaon. Sunan Dipati patih rayana. Ayeuna nyatana raga waking dipikir-pikir sangsaya kapikir dirasa-rasa sangsaya karasa. Si horeng si mana horeng nu jadi ratu nyatana nu jadi raja. Entong boro nyatana ku balarea sanagara. Entong boro nyatana atuh ieu ku hamba rakyat sanagara. Nyatana ayeuna kula nu jadi ratu nu jadi raja papatihna sorangan nyatana sampean ngomongkeun karaga waking sakawenang-wenang beuh. Ye Sunan Dipati lamun bener sampean geus bisa ngasuh nagara geus bisa ngasuh hamba rakyat. lamun bener nyatana sampean geus bisa nyatana atuh yang ngasuh nagara, ngasuh hamba rakyat. Bisa neleman hamba rakyat, bisa neleman nyatana nagara. Bagja nutaya papadana. Bagja gitu bagja. Ayeuna nyatana kaula terus terang bae nyatana nu jadi ratu, nu jadi raja. Sebab sampean nyatana nyebutkeun enak nu jadi ratu, enak nu jadi raja. Jung, sampean nyatana geura alaman jadi ratu, geura alaman jadi raja. Benar. Sampean geura jadi ratu, nyatana sampean geura jadi raja. Ieu nyatana kaula bakal nyatana masrahkeun nagara. Kaula bakal masrahkeun karajaan. Kaula bakal masrahkeun nyatana angguan karajaan. Geura calikan ku sampean. Saplekara nyatana ieu kula bakal masrahkeun angguan karajaan. Jung, geura angge ku sampean. Kadua plekara nyatana ragawa king rek masrahkeun garwa sadua-dua tuh nyatana Dewi Naganingrum lan Dewi Pangrenyap. Geura sampean. Kadua katilu nyatana ieu kula bakal nitipkeun nagara nyatana ka sampean. Di mana tuang pinutnya tanah ayana sampean jung gera calikan ieu nagara ku sampean. Tapi di mana tuang pinutra? Ragawaking jenenganana Raden Hariang Banga. Tuang pinutra tinu gelis Dewi Naganingrum nyatana garwa kula. Dewasa ieu nagara gera pasrah ke nyatana atuh ka tuang putra kula nyatana. Kaula nyatana waktu tadi kasebut jadi ratu keur make baju. Kakoncara jadi raja nyatana keur masih kaangge nyatana ku balarea, nyatana ku masyarakat sanagara. Nah itu. Ayeuna nyatana kula bakal masrahkeun ka sampean jung geura lampahan jadi ratu. Geura lampahan jadi raja tapi sampean nyatana ayeuna bakal sanajan di pasrihan nagara, sanajan nyatana di pasrihan garwa. Sanajan di pasrihan nyatana angguan karajaan tapi sampean bakal boga ngaran waktu tadi. Sampean boga ngaran nyatana atuh ieu Patih Rayana ti nagara Banjar Sari. Benar. Tapi ayeuna sampean bakal boga ngaran lamun galuh-galuh panutup. Lamun raja-raja panyelang. Nah eta. Jung. Geura angge-anggean karajaan. Ieu nyatana kula Prabu Ratu galuh rek ngalakonan perlop. Kula Ratu Galuh Bondan Rayana nyatana bakal ngalakona reureuh sebab nyatana tong boroku masyarakat nyatana sanagara, tong boroku hamba rakyat sanagara. Sampe nyatana kula kudu jadi papatih sorangan geus diomongkeun. Eta nyatana jenenganna Prabu Ratu Galuh nyatana atuh paserenan rejeung jadi papatih. Eta Patih Rayana sampe ngalakon molohok ngembang kadu molotot mata simetin sakedapan telemek tenyare. Marga nu jadi lantaran nyatana atu eta nu jadi nyatana nu jadi ratu nu jadi raja uninga nyatana kana dirina nu tas ngomongkeun di nagara. Ayeuna eta nyatana barang dipikir-pikir atu eta nyatana kupati pam nyatana kupati Rayana. Kaligane pok ngandika dina salebeting ati. Popo ih. Beam. Kula Patih Rayana nyatana ayeuna memang kaula nyatana ngomongkeun nu jadi ratu, memang kaula ngomongkeun nu jadi raja. Tapi lamun kitu nyacarana dipikir-pikir nu jadi ratu nu jadi raja nyatana ipis meer naon sababna? Ayeuna nyatana atuh ieu nagara kalakon ka dipasrahkeun ka kula. Nyatana atuh garwa sadua-dua dipasrahkeun ka kula. Karaton dipiwarang dicalikan ku kula. Atuh lamun kitu nyacarana kula salah lamun teu narima. Lamun kitu nyacarana salah lamun kula nyatana teu daek. Bagja keur kula bagja nu daya papadana. Padahal naon salahna nyatana yen kula salah Patih Rayana. Jadi ratu nu jadi raja sesa kawasa rek ngahukuman ka kula nyatana model kumaha bae. Moal ayan nyatana anu nolak, moal ayan nu ngahalang-halang. Benar. Tapi lamun kitu nyacarana nu jadi ratu nu jadi raja ipis meer, ipis meer. Be. Bagja kula bagja nu daya papadana. Atuh eta nyatana Patih Rayana saparantos nangandika dina salebeting ati. Ya nyatana tu eta diang nyatana dipasrahan angguan kerajaan teket nyatana terus gancang bakal dibake kali gane nyatana eta barang anggu-angguan kerajaan. Kali gane kebiar nyatana lir ibarat jambe dibelah dua. Raraina sami dedeg banget dengan anasam. Barat jambe di belah dua etapati raya naga layan Prabu Ratu Galuh. Anu ngalakonan perlop deh. Etapati raya nanya tanah ayina ngagaduhan jenengan atanapi ngagaduhan gelar. Lamun galuh-galuh panutup lamun raja-raja penyelam. Emutanan. Pati rayana terjadi masalah perkara ngaran. Eta pati rayana nyatana ayeuna nganggo-angguan kerajaan atu ye nyatana atu kali gane nyatana bakal boga gelar nyatana galuh panutup raja penyelang. Eta galuh panutup raja penyelang nyatana ayeuna saparantosna nganggo-angguan kerajaan kali gane Prabu Ratu Galuh. Anu aya dina pangkonan anak kali gede kelepet ilang tanpa karana. Nyatana eta paringa leungitna Ratu Galuh. Nyatana Prabu Ratu Galuh kali gede pok nyatana aya sawarang awang-awang. Yeuh Galuh panutup raja panyelang. Ayeuna nyatana sampean parantos nganggo angguan kerajaan. Ayeuna sampean boga ngaran Galuh panutup raja-raja panyelang. Benar. Geura olah nagara. Tapi besok pagi jaga baring di mana negara ayah bansang pake wu. Di mana negara ayah pake truk. Atanapi nyatana sampean ayah pake truk. Tuh gera datang ke petapan Gunung Padang didinya ayah kai pandita. Pandita anyar sakti mandraguna. Benar. Toto sane bojana kulit ganti sukma kandangnya dewa. Nah eta. Eta tembalan anak Prabu Ratu Galuh. Kemarin nyatana ngalengi tanpa lebih ilang tanpa karana. Prabu Ratu Galuh teh kali gane gejli. Atau ia calikna di petapan gunung apa ada. Calikna di petapan Gunung Padang eta Prabu Ratu Galuh nyatana ngalakonan perlop. Salin sifatna, salin rupana nyatana, salin jenengan. Benar. Ayeuna tunda lampana Prabu Ratu Galuh. Urang cuang catur kenyatana Galuh panutup raja penyelang. Bakal mulang nyatana abe tati tabal nyatana ti petapal batas nagara. Benar. Bakal nyatana ngadung kapan garwa sampakan anak. Atanapi garwa sampiran nyatana jenengan anak Dewi Nagani Rumlan Dewi Pangrenyau. Benar. Atu eta nyatana kalupan untuk raja penyelang. Karawas bunga merwata suta bunga gunung merwatana. Mundurna nyatana ti tapal batas nagara teh kaligana. Penggawamnya lumaku lumampana teh kali gane bari remuti nyuku papasungan jegekek seserian rengkenek igel-igelan. Bari mawa hate nu kabunganya nyatana bari mawa hate nu kabungan. Eta nyatana galuh panutup raja penyelang undurna teh kali gane lar penggawamnya. Marabat penggawa miang angkat nunduk-nunduk dayung angkat moyang ayun natang moyang jagat lalaki di kolong langit lalanang di kolong jagat muda-muda kata kabuana muda-muda kata kabuana hey kata kabuana. Angkat tondok mayat jaga tata lalaki di kolong langit lalanang di kolong jaga muda juda gabuana. Rayana alias Galuh Panutup Raja Penyelang Undur nanya tanah atu tiati alun-alun. Sir. Maka ngadung kapanya tanah garwa sampah kanan nanya tanah Dewi Naganing Rumlan Dewi Pangreja. Tembalan anak atu eta Galuh-galuh Panutup Raja Raja Penyelang Cumeluknya tanah ke garwa sampah kanan Amit Ratomo. Amit Ratomo. Ya kulanya tanah datang cali kena tang rabeskan ku sampean. Marang cop padenge teh karasanya tanah atu eta kunu jantan gan waten nu geulis Dewi Naganing Rumlan nu geulis Dewi Pangrenyap deus sumangga kaula nun Gusti sumangga calik jejang raga waking sapang lampitan gurudag eta galupan nutup raja panjelang kaligan caliknya tanah dina ya tanah dina salebeting karaton dina pangkonan garwana. Tembala saparantosna calik eta galupan nutup raja penyelang tembalan nugelis Dewi Naganing Rum teh deuh kaula nun Gusti semaun raga waking gumelar di bumi bagja teuing ieu nyatana bagja teuing duh parantos dungkap deui nyatana kana pangkonan raga waking nuhun sana yeuna raga waking aroka yatur balaka nyatana moal enggal nuangkeun moal enggal ngaleuitkeun garo-garo nya gagarontol gara-gara nya gagarawah gareteknya tungtung leta bener nyatana yeuna raga waking teh aroka yatur balaka deuh ulah tarima payah tarima wayah raga waking teh nuhunkeun dijajapeun nyatana atuh ieu katampian nyatana patamana bener. Lantaran raga waking tas ngalakonan ngalahirkeun teteh acan susuci kaula nun Gusti dalem. Yo. Ratu Mas Dewi Naganingrum. Nyatana ayeuna sampean majar maneh menta nyatana dijajapkeun ka tampian patamanan yeuh. Ayeuna nyatana rek naon make siram ka tampian patamanan. Ayeuna nyatana leuwih hade jeung denimang siram ka tampian patamanan urang cuang lumebet kana salebeting karaton. Nah eta. Urang cuang ngalakonan sare meunangna 7 poe 7 peting 7 paket 7 wedu ka 8 tanggal bulan. Naon sababna? Ratu Mas. Saplakara nyatana tas ditinggalkeun mang bulan-bulan. Tas ditinggalkeun mang tahun-tahun. Ayeuna nyatana kula datang ka nagara. Ayeuna kula nyatana datang kana panggonan sampean. Ayeuna leuwih hade urang cuang lebet kana salebeting karaton. Cuang ngalakonan sasarean. Duh, cuang jenang Gusti dalem. Kumaha geuning tuang jeneng Gusti dalem ayeuna cariosanana geuning kawas budak bolon geuning kawas budak loleho deuh apan salira teh nyatana kaceluk ka wunawun kabentar kalau ka jana pria ka tetangga nagara nyatana ratu nyatana sampean teh raja geuning ayeuna sasauranana cak benten temen sasauranana duh. Gening model kitu teman kaula nuhun tuang jeneng Gusti. Raga waki ngarti ari nu jantan istri teh tempat majik nu jadi salaki. Nah. Raga waki ngarti nyatanan ari nu jantan istri tempat majik nu jadi salaki, tempat cicing nu jadi salaki. Tapi dina danget ieu mah raga waki ngarokaya tur balaka. Dagening cariosan sampean nyatan-nyatana tuang jeneng Gusti asa benten teu kira-kira. Asa benten teu kira-kira. Saplekara raga waking nyatana menta dijajapkeun ka tampian pataman kalah ditolak babar sapisan. Kalah ngajak sasarean. Yo, lamun kitu nyacarana sampe teh teu percaya. Kanu jantan garwa teh teu percaya. Raga waking sana jana ditinggalkan mang bulan-bulan mang tahun-tahun ngalakonan tarak tapan. Raga waking teh yo. Teluncalin jeluncat mulang udar tina tali gada. Raga waking estuken tapi nyatana ayina salira paduka Gusti gening bat kitu sauranana bat kitu nyatana. Caritana nalir ibarat nu teu percaya. Duh, teuing. Tuang jeneng Gusti dalam. Atuain nanya tanah sam, nyatana kersa jeng Gusti lamun terpercaya. Manyatana kanu jantan garwa bisi disangka luncalin ciluncat mulang udar tina tali gada. Benar. Apan sampean teh saplekara gaduh pandakawan. Kadua plekara gaduh papati. Gaduh papati. Saya nyatana gerah taroskan kanu jadi pandakawan. Saya gerah taroskan kanu jadi papati. Tuang jeneng Gusti dalam. Bisi cenah raga wakin nu jantan garwa luncalin ciluncat mulang udar tina tali gada mah. Yo. Ratu Mas Dewi Naganingrum. Ayeuna nyatana sampean majar maneh nyatana kula disuruh nanyakeun kanu jadi papatih rek disuruh nanyakeun kanu jadi pandakawan. Rek nanyakeun naon? Hah? Rek nanyakeun naon? Rek nyatana nanyakeun ka papatih, papatih di mendi? Ayeuna kula kaceluk kawun-nawun kamentar kalau kajana pria kata tangga nagara. Kula nyalikan si tinggil binaturata cekal dom tali kereta dedamparan denta pinaliti pingkan canda langga ing nawaretna. Kula kaceluk jadi ratu kakoncara jadi raja geus cukup teu ngabogan papati deui. Bener. Kula geus teu butuh nyatana papati deui. Nyatana kula raja sesa kawasa di nagara. Papatih, papatih di mendi, papatih geus diusir di nagara. Duh, teuing tuang jeneng Gusti dalam. Kunaon, kunaon tuang jeneng Gusti dalam, kunaon, kunaon. Ajar maneh nyatana nu jadi papatih diusir ku sampean. Duh, bobo leting letik beki, letikkeun pikirna nyarieun hatena. Apa nu jadi papati teh tas ditinggalkeun mang bulan-bulan mang tahun-tahun. Ngalakonan tarak tapa geuni nyatana ayeuna nyatana sampean dungkap ka nagara lain cenah nu jadi papati rek disenangkeun lain cenah nu jadi papati nyatana rek dimulyakeun. Bener. Lain cenah rek dibere bongbolongan duh ayeuna ku sampean kalah diusir. Boa-boa nyerieun pikirna boa-boa leungit nyatana nyerieun hatena pidoli. Kula raja kula nyatana sesal kawasa. Benar. Mana sampean nyatana teu kudu nyatana tumanya kanu jadi papati. Sampean nyatana teu kudu nyaho nyatana urusan papati. Patih rayan geus diusir nyatana ku dewek ti nagara. Benar. Aduh, naon kasalahanna kaula nu naon kasalahanna? Ulahna masalah kasalahan. Kula geus cukup nyatana jadi ratu jadi raja nyatana. Geus cukup nyatana teu kudu boga papatih deui. Duh, raga waking mah teu percaya geuning kana kalakuan sampean ayeuna model kitu tanda rupana. Bener. Sampean teh raja, sampean teh nyatana kasebut ratu. Bener. Kunaon, kunaon geuning lalampahan telir ibarat budak rodek nyahulu. Lalampahan teh lir ibarat budak nyambolon, lir ibarat nyatana atuh ieu budak. Duh, teuing kawas naon teuing atuh lamun kitu nyacarana boro-boro jeung hambar ayat geuning nu jantan nyatana rejeung nu jantan garwa kawas kitu tanda rupana. Bener. Ratu Mas Dewi Naganingrum. Ayeuna tong loba cocot, tong loba bacot. Ayeuna tong loba carita nyatana jeung kula. Kula sesa kawasa. Kula kaceluk nyatana atuh raja di nagara. Sampean anu jadi garwa nyatana atuh kudu nurut kana naon anu diparintahkeun ku kula. Duh, kagawak ing mah teu percaya naon kasalahan anu jadi papati. Kalajan nyatana naon sababna? Jadi sampean teu percaya plekara patih rajana geus diusir ti nagara. Nyatana sampean teu percaya nyatana kana kalasalahan anu jadi papatih. Nyatana kula teu kudu nyatana nyarita. Teu percaya nyatana mah teu percaya kaulan. Naon kasalahan anu jadi papatih nyatana naon alesanna anu jadi papatih tiasana diusir ti nagara. Ayeuna Dewi Naganingrum lan Dewi Pangrenyep Garwara gawaking anu kolot anu ngora. Lamun bener nyatana sampean teu percaya, yuk. Urang cuang mangkat. Hiriwing bawa angin kolepat, bawa kilat ka bencaku sadulur sapilanjegan. Nyatana urang cuang tumanya. Urang cuang ngadungkapan tuh ka patapan Gunung Padang. Bener. Aya nyatana saujaring kanda saujaring carita. Yen di patapan Gunung Padang aya kai pandita pandita anyar, majarna sakti mandraguna toto sane bojana kulit ganti sukma kana ngedewa. Nah eta. Ayeuna urang cuang mangkat. Ayeuna urang cuang tumanya. Nyatana ngeunaan-ngeunaan patih rayana. Kahiji. Langkah dua kula panasaran. Nyatana kula kaceluk jadi ratu kakoncara jadi raja. Kula panasaran panasbaran. Kula hayang norta nyatana kakai pandita. Benar. Lamun benar-benar kai pandita gagah sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kana gedewa. Kula calik di nagara gede nagara tataran kidul nagara Ciamis kaceluk nyatana kula ratu kakoncara raja. Bung ayam manusia nyata norek ngaluluhuranan kula. Anu tangtu. Eta kai pandita nu aya di patapan Gunung Padang. Rek dipodara nyata nabudewe. Mana ayeuna ulah tarima payah tarima wayah. Dewi Naganingrum lan Dewi Pangrenyep. Garwa kula nu kolot anu ngora. Ayeuna ulah tarima payah rek dipake norta rek dipake ngadoja. Benar. Dewi Naganingrum gerak kandung nyatana kewali wajah kencana. Dewi Pangrenyep gerak ngandung nyatana bokor mas kencana sabelah kukuningan sabelah. Urang mangkat, urang norta kakai pandita nu aya di patapan Gunung Padang. Atuh eta nyatana pinutri nu geulis Dewi Naganingrum lan nu geulis Dewi Pangrenyep. Garwa nagaluh garwa paserena teu tiasa majar kumah. Temenang mung temenang sungkan. Atuh ayeuna nyatana gancangna carita eta pinutri nu geulis Dewi Naganingrum ngandung kewali wajah kencana. Nu geulis Dewi Pangrenyep ngandung bokor mas kencana. Atuh eta dua pinutri teh sampe kalakon katinggari yang gede beuteung gede kakawasana nagaluh panutup raja panyelang. Rek dipake norta kakai pandeta. Ayeuna teu dicarita lakuna teu dicarita lampana eta nyatana pinutri sakembaran. Dewi Naganingrum lan Dewi Pangrenyep patinggari yeung gede beuteung. Bakal digiringkeun ti nagara gede nagara tataran kidul nagara Ciamis. Nyatana bakal ngadung kapan ka patapan Gunung Padang. Kana pangkonanana kai pandita nu aya di patapan Gunung Padang. Eta pinutri nyatana kalayan galupan nutup raja panyelang undurna ti nagara teh teu dicarita lakuna teu dicarita lampahna. Dicarita datangna bae atuh eta ka patapan Gunung Padang. Barang dungkapna ka patapan Gunung Padang galupan nutup raja panyelang. Kaligane cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang. Amit kae pandeta. Amit. amit kai panita. Ia nyata nak kularek mentahnya mamentang anjang enggal datang cali ke datang rampes ke. Eta tembalan anak galupan untuk raja penyelang cuma luk tinu jauh cuma labang tinu anggang. Next! Barang coba dengan tes karasa puluh calik di petapan gunung padang nyata nak kai panita. Kali ganepo kai pande. Tana tembalan kai padita teh kali gane pok ngadi karate waduh. Hei para catri bu duduh duduh bagus. Eh para catrik tuh nyata na aya nu cumeluk tinu jauh aya nu cumalabang tinu anggang. Geuning. Majar maneh mentanya mah mentangan jangka ieu tempat di patapan Gunung Padang hei. Para catrik sakabeh gera mundur sampean kun ieu nyata na kaisema. Anu cumeluk nyata na tinu jauh nu cumalabang tinu anggang nyatakeun kai pandita nu bakal nemona. Bener. Atuh eta nyata na tembalanana kai pandita. Barang nyata na atuh eta kaluar nyata na tina salapeting petapan Gunung Padang. Kai pandita kali gane pok sasauran waduh. Kai sema sumangga cali. Sumangga cali kieu jeung kai pandita di petapan Gunung Padang. Ngar. Sumangga kai sema hiih geuning sihoreng. Anu cunduk lir ibarat ratu. Ratu. Anu datang geuning lir ibarat raja. Daeta. Cali. Jeung kai pandita mangga calik. Waduh. Calik, calik. Nuhun kai pandita. Ieu nyatana kula gasik nyatana dicalikeun ku sampean. Ieu kula nyatana gasik ditarima ku sampean. Nuhun kai pandita, nuhun. Nuhun. Oh, nuh. Oh, eta da moron kudu kitu nyabatuh. Ya, sumuhun. Para catrik sakabe duduh duduh ieu nyata na kaise mah nu cunduk lir ibarat ratu nu datang lir ibarat rajanya para catrik sumuhun kitu. Didolot dina tingkah paripolahna beda Kehulaanan kai semah, kai pandita aro kaya atur balaka. Dan ieu kai pandita garo-garo gagarontol gara-gara gagara wah gareteknya tungtung letah nya para catri. Hayang angge-angge tumaros ka sampean. Aya naon pangna jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran dungkap ka kai pandita aya naon. Aya naon gitu. Sampean anu cunduk lir ibarat ratu anu datang lir ibarat raja. Oh, eta. Aya naon kaperluanana? Oh, kai pandita nuhun kai pandita. Nuhun kai pandita ieu dewek nyatana gasik ditampi ganjang dipariksa. Ieu kula nyatana kaluaran ti nagara gede nagara tataran kidul nagara Ciamis. Bener. Kula pangna jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran dungkap kana pangkonan sampean kai panita. Peda sampean ka celuk kawunawun kabentar kalau kajana pria ka tetangga nagara yen sampean sakti mandraguna toto sane bojana kulit ganti sukma kandange dewa. Tuh, geuning. Kalayan urusa durung winara. Nah ayeuna ieu kula nyatana. Ieu kula kaceluk nyatana Prabu Ratu Galuh ti nagara gede nagara tataran kidul nagara Ciamis. Bener. Kula ngagiringkeun garwa sadua-dua jenenganana nu kolot nyatana nu kolot nu ngora keur ngalakonan tinggari yang gede beuteung. Boh nu kolot boh nu ngora. Kula teh nyatana hayang tumanya ka kai pandita ieu tuang pinutrana boh tinu kolot boh tinu ngora bakalna awewe talalaki. para catrik, aya bae PRT. Aya bae gitu. Duh para catrik, duh. Kai semah nu cunduk lir ibarat ratu, nu datang lir ibarat raja, duh. Benar garwa sampean ayeuna nyata nagaryeungan gede beuteung datang kana pangkonan kai pandita keh heulaanna. Cenah ari rek tumanya kitu mah mangga kai pandita morek-ngoretkeun. Kai pandita morek sumput nyalindungkeun. Benar. Tapi kitu ge agung-agung bae ngawurkeun cai ka langit nya batur. Sebab ari manusia mah henteu leupas nyatana atuh tina kasalahan. Nah, atuh ayeuna kai pandita praknyatan atuh ieu kai pandita bakal nyarita garwa sampean anu kolot. Parantos gaduh tuang pinutra pamegetuh jenenganana Raden Hariang Bangan. Nah eta. Ari nu ngora bakal boga anak. Bakal lalaki deui bakal nageh. Tapi ih tangeh buah tangeh daun. Tangeh buah tangeh daun kan nyatana bakal boga anak ge. Ari ayeuna mah nyatana datang kana pangkonan kai pandita. Yeuh kai tamu sampean ngaran galuh-galuh panutup raja-raja panyelan. Bener. Garwa sampean gariengan gede beuteung eta mah gede gagawean sampean, kakawasaan sampean. Tahampura kai pandita. Atuh nyatana bok bilih. Salahnya ngucap agung cukup nyatana anu kasuhun itung-itung ngawurkeun cai ka langit. Kai pandita, aya naon kai sema? Sampean nyocot, sampean babacot, bisa jajablag nyatana ieu hareupeun kula. Bener. Ieu kula nu kaceluk nyatana Prabu Ratu Galuh Bondan Rayana. Di nagara gede, nagara tataran kidul, nagara Ciamis, naon sabab nyatana sampean nyebutkeun Galuh Panutup Raja Penyelang? Kula teu tarima disebut Galuh Panutup Raja Penyelang. Bener. Ai. Yuh, kai semah galuh panutup raja panyelang. Cekai pandita geh agung-agung ngawurkeun cai ka langit. Kena daek disebut galuh panutup atunya nuhun. Gitu. Cenah teu daek disebut raja panyelang. Ih, eta mah teu janten halangan. Janten halangan gitu tah. Tapi keur kai pandita, sakali nyebut galuh panutup tetap sampean boga ngaran galuh-galuh panutup. Sakali nyebut raja panyelang tetap sampean raja-raja panyelang. Bener. Eta mah cabodoh. Cabodoh gitu. Rek tarima jeung teu eta mah terserah gitu. Terserah. Nyapara catri. Mohon. Kai pandita. Nyatana ngalalancangan dia kula nyatana Prabu Ratu Galuh. Bener. Lamun kitu nyacarana. Ulah sambat kaniayan anu tangtu bakal ditampilin gapit, bakal dicabuk kerangkep, bakal dipodaran sampean kai panita. Oh, galuh panutup raja panyelang duduh. Duduh, atuh lamun kitu onaman mah. Bener. Ya para catri, Nuhun. Cena rek merangan kakai pandita, ih bruk gerat dibankeun pangawasa sampean. Bener. Boga kulit sabara lapis, boga tanaga sabaraha, nyata na boga bobotan dampal panangan model kumaha. Benar. Kai pandita muarek undur, kai pandita muarek ngejat, moa. Samalah kai pandita hayang nyaho nyata na kana atu ye jenengan nana atu panagana galuh panutup raja panjalang moro nyakitu nyabaturnya. Semohon. Oh gitu. Prak. Geratiban kenyataan pangawasa sampean galuh panutup raja panjalang. Eta galuh panutup raja panjalang nyatana. Atu kasaksian kunu jantan garwa mangsa narita nyatana atu kali gane gebiar maberkeun sacabok sagede ampi-ampi. Bener. Boroboy sucuk dadapan boroboy kunang-kunangan. Ayeuna eta kai panita bakal ditampiling gapi ti cabok rangkep kali gane bakal disepak didupa kali gane koleang kajerang. Nyatar bakal diperangan ku galuh panutup raja panjalang kali gane bakal ditampiling gapit di bakal dicambuk kerangkap. Ayo. Bakal disepak didupa koyang kaya. Di bebet nyata nade ditampiling gapit disepak didupa koyang kaya. Ayo, ayo, ayo, tunggu ayo. Tunggu tiang tunggu. Anak patin kocak ibu rutung aja jangan monyet nanti sepak di lupa koleang kajarang koleang kajarang koleang kajarang. Eta kai pandita nyata na di perangan ku galupan utup raja panjelang di sepak di lupa ditampiling gapit di cabok rangkok. Benar. Kali gane di cangking bitis na di cangkeweng cangkeng na sejar bak nyata na atu yin pan nyata na na rek di bebet bebet di rek di balang balang ke. Tapi eta kai pandita nyata na di perangan ngalawan ente inditnya ente awasnya tanah imut ngagelenyu tembalan anak kai pandita tembalan anak kai pandita senyata nasa parantos dari perangan bari imut ngagelenyu galuh panutup raja panjalang prak gerabeakeun panaga sampean. Bener. Gerak ketrukeun pangawasa sampean yeuh ka kai pandita nu aya di petapan Gunung Padang. Bener. Atuh eta nyatana. Nyaranana. Jenenganana nyatana. Galuh panutup raja panjelang napsu ngagudu-gudu gambarah teu kawadahan. Ya. Mangsa narita tuh ieu nyatana bakal dibankeun di dampal panangan. Nyatana ka kai pandita. Kai pandita nu rek ditabanan di dampal panangan teh kaligana ngawatak pangawasa ngawatak pangabisan. Nyatana ngawatak aji pangarti jam pamantra mangsa narita kaligana ngegeledug angin puyuh lilinduan angin topan taliwawan. Eta di petapan Gunung Padang nubruk raga pangawakan nanya tanah atu eta galupan nutup raja panjelang sampai ngalakunan kabur ka ulung-ulung sampai ngalakunan ngejat ka wang-awang. Eta galupan nutup raja panjelang ka bawaku angin topan liang irung sampai ngalakunan mamaungan jelina sorason dari saking tariknya tanah ku bawa nyatana ka bawaku angin topan. Ngalayang di awang-awang besok pagi jaga baring eta nyatana galupan nutup raja penyelang. Bakal ragragna teh nyatana dina buruan karaton di nagara gede nagara tataran kedua. Ayeuna nyatana galupan nutup raja penyelang nyatana kabur ka ulung-ulung ngejat ka awang-awang ka bawa ku angin puyuh lirinduan. Angin topan tali wawangnya tanah nunubruk kena raga pangawa kena naga lupa nutup. Ayin saya tapi nutri sang kembaran. Nugalis Dewi Naganing Rum lah nu gelis Dewi Pangeranya pating jararit maratang langit pating kociak maratang gagal. Macar manenya telah pamitan lah tu yerek mulang ka nagara. Atu iyo kai panditanya tanang adangu. Eta pinutri nyata na tu mentam pun pinutri nyata na mentam mulan. Kali garet tembalan kai pandita iyo. Tembalan nyata na kai pandita kali garet pok kali ka. Bu amke helanan. Pinutri kehelanan kai pandita morek ngoretkeun ka sampean. Kehelanan nyatana pada mulang ka nagara sampean tapi nyatana ieu kai pandita hayang nyaho nyatana nu dikandung ku sampean. Benar. Sebab kai pandita tadi nyari tangan saukur gagawean nyatana gagawean galuh panutup raja penyelang. Tah kitu nu di nyatana nu dipigawe ku sampean mana ayeuna ulah tarima payah tarima wayah eta kandungan sampean ayeuna bakal dibuka ku kai pandita. Bening. Duh teuing kai pandita nyatana 1000 ampun 2000 ampun ka 3 manuhun bae teu geuda dibuka deui teu geuda dibuka deui nyatana da pugu salira pat nyatana atuh sampean kai pandita parantos uninga ih teu kitu kitu atuh. Bisa kitu bae. Kai pandita nyatana hayang nyaho. Naon sabenerna? Bener. Atuh eta nyatana arok kaya turbalaka dingin pinas ti anyar pinangi. Dewi Naganingrum nyatana ayeuna atuh eta kandunganna nyatana katibanan pangawasa. Katibanan pangabisa. Bener. Katimpanan nyatana tiyo kakawasan anak kai panita kali gara larak. Eta nyatana kali gara gubrak-grak-grak tina kandungan anak nugelis Dewi Naganingrum teh gubrak-grak teh nyatana kejadian anak kewali wajah kencana. Kewali wajah kencana nyatana ina tetatapa sini deku kai panita kali gara bakal dijejak. Kuali wajah dijejak kali gane koleang cepet. Eta kuali wajah kali gane belak nyatana ngapung kaulung-ulung ngejat kawang-awang teh kali gane uang. Kuali wajah dijejak nyatana teh patapan gunung padang. Kukai pandita kali gane bakal bluk rag-rag. Eta nyatana kuali wajah tina kandungan nana nugelis Dewi Naganingrum ayina rag-rag nate nyatana di daerah tanah Cido mana dingin pinas tia nyar pinanggi ayah kocap kota kewali. Benar. Tina sasakala kandungan nana nugelis Dewi Naganingrum dipake norte. Ayina nyatana Dewi Naganingrum parantos lengit nyatana aku eta kandungan nana. Dewi Pangrenya pon gitu deh. Ayeuna bakal dibuka nyatana ku kai pandita. Uka kawasan anak kali gana laraki. Gejlik nyatana katu kaluar tina kandungan anak nugelis Dewi Pangrenya. Kali gana nyatana ragragna tebokor emas kancana sabelah kukuningan sabelah. Tamu kormas kancana sabelah kukuningan sabelah nyatana atuh ieu ku kai pandita ti patapan gunung padang kali gane bakal didupak deui. Bakal didupak bakal disepak kali gane larak jepret. Lah. Beulah di awang-awang. Eta nyatana bokor mas kancana beulah di awang-awang kali gane bluk-bluk rag-rag. Eta bokor mas kancana sabelah kukuningan sabelah nyatana nu sabelah ragragna teh nyatana di daerah tanah kidul kene bae mana dingin pinas ti anyar pinanggi aya kocap nyatana kota Kuningan. Bener. Dina sasakala nyatana bokor emas kandungan nana nu geulis Dewi Pangrenya. Ari nu sabeulah deui eta nyatana bokor mas teh nyatana ragragna teh mentas lautan. Ragragna teh di Prancis kali doni kajadian anak petapan Gunung Emas. Eta bokor mas kancana sabeulah kalayan nyatanaku kuningan sabeulah ayeuna nyatana. Anu parantos ngaleungi tampa lebih ilang tampa karana nyatana atuh eta ti petapan Gunung Padang. Hey. Ayeuna eta pinutri sakembaran nunggelis Dewi Naganingrum lan nunggelis Dewi Pangrenyap. Kali gane undur tina pangkonanana ka pandita ti petapan Gunung Padang. Hey. Ari mulangna teh sewang lakuna sewang lampana teh kali gane lar pinutri miang. Marambat maye nama pinutri miang angkat gendok tangendok dayo angkat moyang. Angkat moyang, tangoyang jagat. Lalaki macena di kolong langit, lalanang mah di kolong jagat. Udag-udag takabuana, ayo nama geningan mah takabuana. Cipulang maci pangayaman, cimanuk marigi deui. Rek mulang ka mamalangan tinggi te patepang deui. Mana tiwu ayeuna mata tiwu teuing rek bonteng mah geuningan mah bali gobay. Tah eta. Mana kitu mah kitu teuing rek goreng mah bareto bae. Bareto bae. Hampa masih si sumur kehalangan gede cai tong poho sa umur-umur kurang bela nagri tilas urang ayeuna mata kokojayan koredas mageningan makan tuncadasna. Tah eta. Tilas urang ayeuna mata kokonjakan besuk makan tun waasna kantun waasna. Cai herang mah di kopian komolamun jorotina patepang dina impian komolamun dajeng buktina. Krik ngala jangkrik, ngala tunggu lamis mata. Ngari ringkik mabari cerik, bari nyusu tanci mata. Tongkale bang maloba sirem, cuangin bubunderan. Tongkareung matong asarion. Wangi ondak kebeneran. Ban karet macena gogorolongan ditarikan nyonya sinambong kan saha di kasawak. Nah eta. Kapelet naku popotongan nyerina kabina-bina bonggan saha tadi pasrakeun tadi pasrakeun. Bongkong kaca itu dimandikan. Bongan bohong ma bongan bohong pas ini ma jadi jadikan. Etopin mutri mulang nyata nanti petapan Gunung Padang yang api yang nyata bakal mulang ke negara te. Etopin mutri kali gane nyata mulang na sewang laku na sewang lampan. Ari nunggelis Dewi Naganingrum bakal mulang na ka karaton. Ari Dewi Pangrenyap manyatana mulang na teka petapan paseban pancaniti kana tempat panganginan. Barang eta nyatana pinutri nunggelis Dewi Pangrenyap madunggap na ka petapan paseban pancaniti teh barang dunggap teh kali gane gedebu gelur besa sarean. Sarena menangna tujuh poe, tujuh peting, tujuh baken, tujuh wendu ka dalapan tanggal bulan telilir tenyari. katanya tanah Dewi Naganing rumlum mabat kana salabating karaton. Dewi Pangeranya patulnya tanah lumah betnaka salabating petapan paseban pancaniti. Ngar! Ayina tunda lampah napi nutri. Anuknya tanah ker ngalakonan atu sasarehan dina salabating petapan kalayan ugelis Dewi Naganing rumlum mabat ka karaton baring bakal ngamomong tuang pinutra. Ngar! Urang juang nyatur kenyatana kai panitan anu aya di petapan Gunung Padang nutas di perangan nyatana ku galupan utup raja panyelang dan ayeuna nyatana eta kai panitan teh kaligane nyatana bakal ngaleungi tanpa lebih bakal ngilang tanpa karana pada-pada rek ngaleungi tanpa lebih bakal ngilang tanpa karana teh keunteun deun dihandeuleum sieum tunda dianjuang siang. Tunda caturan nu dingin carita nu biheula tinggal lumana pipir lawu jalangna mana tengah iman. Ami cece ngarurukeun tindang saheulaan bapak urang cuang tuang tunda lampah nanya tanah atuh ya dina carita ciung winara urang cuang antos nyatana atuh ya salajengna. Ciung Winara, jilid kedua, semangka. Nagung paralo. Agung paralo na paralo da panjang apa ngampura. Rasa papanjang na galuran ucacan nguntungan carita nucan laksana nucan laksana. Atu yenya tanah jenangan anak pinutri nugelis Dewi Pangrenyap pulang nati petapan Gunung Padang ayeuna nyatana atuh ye dungkapna ka petapan Paseban Pancani ti kaligane gedebu gelur sasarean. Sarena meunangna 7 poe 7 peuting 7 pakeun 7 wendu ka 8 tanggal bulan telilir teu nyaring. Tanah pin nutri garwan nagaluh nyata anu ngore. Garwan nagaluh nyata garwa sampakan. Keur ngalakonan sare teh nyatana dina buruan petapan nanging saha nu ningali tinu teu bisa nu nyawang-nyawang tinu anggang. Jabi nyata na tu ye jenangan anak kai pandita ti petapan Gunung Apadang. Eta kai pandita teh nyata na kaligane ningali pinutri nu keur ngalakonan sasarean. Kaligane pok ngandika kai pandita ngandikane lilis manis leuleuy gede alona pangandikan ira. Boko-boko mas. Pinutri Dewi Pangernyap. Tilas garwa kula nyatana ieu kai pandita ti petapan Gunung Padang. Ayeuna nyatana arok kaya atur balakat dingin pinasti anyar pinangi. Ayeuna sampean ulah tarima payah tarima wayah ieu kai pandita bakal milu nyurup ngabaju. Ieu kandit nyatana kai pandita bakal milu ngaraga sukma dina raga pangawakan. Sampean gelis Dewi Pangrenyap. Eta kai pandita ti petapan Gunung Apadang. Paligane ngawatak pangawasa ngawatak pangabisa adat wantunya tanah busuk na teruhing madu rembesing kesuma ganti sukma kandangnya dewa. tanpa lebih. Hilang tanpa karena nyerorot nyata natie. Lir iman lir ibarat manuk dadali saumpamana. Atu iya nyata nangadung kapan kapetapan panseban pancan itu. Kenapa tempatan anaknya tanah pinutri nugelis Dewi Pangernya? Etanya tanah kaipan di tabaran dungkap nanya tanah tu etaka petapan empat dek nyatana petapan pancan itu. Atu iya nyata nak kali gane jemlus lu mebet ke naraga pangawakan anak pinutri. Milu nyurup ngabaju milu ngaraga sukma nyalindung dina salabeting kulit saluar daging. Nyalindung dina salabeting kulit saluar daging dina raga pangawakan anak pinutri Dewi Pangrenyap. Kai pandita saparantos na milu nyurup ngabaju saparantos na milu ngaraga sukma dina salbeting kulit saluar daging. Urang cuang tinggal lampan atau ayana urang cuang nyatur kenyataan pinutri nuker ngalakonan sare. Eta Dewi Pangrenyap teh nuker ngalakonan sare menang na 7 poe 7 peting 7 bagen 7 wae 8 tanggal bulan. Telilir teh nyaring ayana teh kaligane kulisi. Ikleti kejat soreang burial hudang. Hari udang nate tapi nutri ngejerit maratang langit nociak maratang jaga. Hari nyata nate tapi nutri ngociak maratang jaga tekali gane. Duduh teyaraga waking nyata nadu. Teharap tebiari genjer agak waki ngalakonan sare tiberana tekira-kira deuh-deuh. Genjer agak waki nyata nayina ker ngalakonan sare te parang saya nunga geblak dada. Parang saya nunga geblak dada. Nah aku naon. Nah ya naon. Genjer teharap tebiari teman jer agak waki genjer model ke teman nyata nakaraos nadu. Iraga waking gening tas ngalakonan sare ternyata na asarara osan ternyata na sabara rentan tekira-kira. Iraga waking gening nyata na atu barang enteng tening alika tingali nyata na tarang bulinya. Reet karena buah dada gening raga waking temelan. Karena sampean barareuh nyatana atuh ieu pendaran raga waking oge katingalina nyatana mingkin lami mingkin ageung mingkin lami mingkin ageung mingkin lami mingkin ageung. Eukeur mah eukeur mingkin lami mingkin ageung. Karaosna teh kaluhur ngagulusur ka handap ngagolosor duh ieu raga waking kunaon. Tulung bantu Sunan Abu Tulaksanya Sunan Ramadu kabina-bina temen ya raga waking kabina-bina temen. Eta Dewi Pangrenyap nyata nari tengah cerit maratang langit kociak maratang jagat. Kali gane nyata naras ingat kana purwa daksina. Purwa kawitan daksina kawakasana nyarpin muji juluk punika nyata na atu yen cumelukanu jadi pandakawan jenangan nama malengsir. Tembalan nana nyata na etapi nutri cumelukanu jadi pandakawan teh mama lengser. Kadie sampean mama lengser. Kadie. Pomarong pomakadie. Sampean iraga waking cumeluka sampean mama lengser. Barang cop kadang ngete sekarang saku lengser teh sumangga nun Gusti Ratu. Mangga ieu mama lengser kula. Nyanggakeun beung teuk-teukeun ti koro-korokeun suku genteng belokeun nyatana atuna da diapunten kula kitu sumangga ieu mama lengser kula kitu. Aduh mama lengser. diampura pisan sampean mama lengser kuraga waking calik mama lengser calik budak nyata natu eta jenenganana lengser saparantosna calik teta lengser teh kalikane poksa sauran sumang kanun pa, Gusti Ratu ye mama lengser kulan gitu pade aya pikir saeun naon kulan gitu aduhnya mama lengser ke helanan mama lengser iraga waking teh duh arok kaya turbalaka mama lengser pangna cumeluka mama lengser iraga waking teh dipikir-pikir sang saya kapikir dirasa-rasa sang saya karasa mama lengser duh tas ngalakonan sare tibrana teh kira-kira menangna 7 poe 7 peuting mama lengser bener gening iraga waking udang teh deuh gening kieu teman raraosan teh mama lengser gening iraga waking ningali tarang buli nyar ningali buah dada melar jeung deui penaran raga waking mingkin lami mingkin ageungnya mama lengser naha kunaon ieu kunaon kunaon kunaon duh kanun Gusti Ratu kitu mama lengser mandat wantu nu keur ngalakonan kumaha wuh lah kitu teh mama lengser sumun eta kulit sumun eta terang kulit gitu terang duh mama lengser ulah kitu mama lengser sampean mah sanajan bari jeung pandakawan bener sanajan bari jeung pandakawan mama lengser sampean teh duh da parantos legok tapak genteng kade bener kan mama lengser uninga iraga waking tas ngalakonan sare tibrana teh kira-kira menangna 7 poe 7 peuting 7 pakeun 7 wadung ka 8 tanggal bulan iraga waking udang teh yeuh model kieu nyatana karaosna mama lengser cucu cucu cucu cucu cucu dan kitu ta Gusti Ratu ari mama lengser mah adat wantu nyatana atun naon pandakawan ngaranna mending tapi upamana cenah Gusti Ratu tumaros ka mama lengser lamun kitunya kayana nanya tanah Gusti Ratu tas ngalakonan sare menangna 7 poe 7 peuting 7 pakeun 7 wendu ka 8 tanggal bulan telilir tenyaring ayana nyatana lilir jaring teh kitu kayana eta mah moal salah deui cik mama lengser mah tapi punten kitu ge eta mah keur ngalakonan ka kandungan kulen kitu aduhnya mama lengser kakandungan teh maksudna kumaha nya mama lengser isu mumun kulan eta teh nuju ngandung kulan kitu dek eta rek kudu tuang pinutra kulan kitu duh mama lengser anu leres isu mumun eta mah pangalaman mama lengser kulan kitu aduhnya mama lengser lamun leres raga waking keur ngalakonan ka kandungan duh rek mata mereka pendayana apan tuang jenang Gusti dalem ayeuna teh keur daya di nagara saurna keur tumindak ka sawarga manik loka nyatana nambut ranjang kencana sareta kembang cempaka mulia kanggo tuang pinutranna nyatana Raden Aryang Bangga nu aya di karaton kitu kaula nu nya mama lengser inya di masalah eta mah teh jadi masalah kulan kitu masalah jadi masalah teu jadi halangan. Ya. Gusti Ratu nyatana lamun leres keur ngalakonan ka kandungan akeun bae. Keun bae sanajan Gusti Ratu ayeuna nyatana teu aya di nagara. Mama lengser nu nyatana nu jadi pandakawan mama lengser nyatana entong boro dalah dilaras sanajan dugi ka pati mangga teh teuing ngabela salira paduka Gusti. Ya. Itulah cangcaya kulan. Mama lengser urung kumawula nyatana jadi pandakawan di nagara lain sataun lain dua tahun geus wiwindon kulan duh teuing mama lengser bagja tinemenan mama lengser bagja kitu bagja tah ayeuna mah kieu mama lengser lamun leres teh maraga waking keur ngalakonan ka kandungan tarima maleng serula tarima payah tarima wayah kuraga waking rek di peripati rek di torta gawe. Mama malengser jung, mama malengser geralu maku beral, mama malengser geralu mampa. Pomarong poma, mama malengser geradung kapan si teteh kakaraton. Sebabar si teteh matas ngalakonan kakandungan, tas ngalakonan ngalahir ke. Ayina kiyo mama malengser gerapang naruskan ka si teteh tukan nenyatana kakaraton. Gerapang naros gentek kumaha kitu karaos narinduker ngalakonan kakandungan kahiji kumaha karaos narinduker ngalakonan kakandungan lan kadua eta si teteh tiasana ngalahirke nganggon nadukun endi nganggon da paraji mananya mama lengser gerapang naroskeun mangka taliti mama lengser agawaking teh nyatana ambul leres teh mager ngalakonan kakandungan hoyong teh lahiran teh ayo hoyong sadukun rejeng hoyong saparaji barang sumangga sumangga Gusti Ratu mama lengser moal bade bah jung mama lengser gerapang naroskeun pomarong poma kumaha kitu karosna dinuker ngalakonan kakandungan kitu kaulan mama lengser kasih teteh mangga Gusti Ratu mangga. Eta lengser nyatana mangsa naharita diutus kuno gelis Dewi Pangrejep Garwana Raja nyatana nungoran kaligane undurna nyatana tina muruan patapan paseban pancani teta mama lengser teh kaligane bakal undurna angkat angka ngalumbayang angkat gendek-gendek daya ada tuan tu mama lengser di samping poleng mulantre pake baju senting-senting barabat mama malengser mia mama malengser miang angkat genuk tak ngeduk dayo angkat ngoyak tak ngoyak jagat lalaki mah di kolong langit lalanang mah di kolong jagat juga kapiting mah kata jobulan kokosan babantun tilampi penting merasa sabulan nantosan mepanutan jumpi hari buka Bandung ayong ke Sumedang wai abi malim di Candung ayong ku sorangan bae kukur main nama macokan beas cangkulinya macokan beas dikukur makan lulung lagani budak kideng main nama tahayang bodas dipupurkan beteng beteng bidaik malah jambu ditendang di luhur batu tapi daek mah aku ibu jadi aku minantu cir menit makan ucai kondang nyampai ikan ujalan pikir menit makan utadi pikiran wan tak udah lumping masjid meritina jang-jang tong daik maka batur kuri mere nyeri sapa panjangna la la la la la la la la la la la la la tong tiwo mati wote rek bonteng mabalik cobae tong kitu makitu teui. Rek goreng mah bareto bae jua. Obat kabulun di pikiran atau di pikiran ternyata kagungan daun. Patroma marampu patroma, patroma pepes kacana. Ngahormat tapi ngahormat. Hormat kacana ayana. Serek-serek gamang katara riap dan sang ayina mata ulalila. Sajongnyongan saheroyan sakedeng ma guru dag datang. Guru dag datang lah iya. Taleng ser undur dati petapan paseban panca di titina tempat panganginan nananu gelis. Dewi pangrenya. Nyatan atu ye bakal ngandung kapan ka karaton kana karaton ajenengan anak Dewi naga ningrum gak nyatan agarwa naga luhanu sepuluh. Leng serta kadikane cumeluk tinu jauh cumala bangkinu anggang amit gusti ratu. Amit. Amit ya mama leng ser bakal mintanya mamin tangan jangkulan gitu. Kalikane coba dengan tes karasanya tanah kuno gelis Dewi naga ningrum. Tembalan anak gelis Dewi naga ningrum. Mama leng ser sumangga calik mama leng ser gurudag. Gurudag kita leng ser calik dinal selamat tinggal ratu. Tembalan nana saparatos na calik atu eta mama lengser ta kaligane tembalan pinutrit. Duh nya mama lengser. Mangke mama lengser ya raga waking kadungkapan ku sampean moal enggal nuangkeun moal enggal ngaleutkeun garo-garo gagarontol gara-gara gagarawa. Teknya tungtung letasir berem sabak kaita taman kena sorangan nyama malengser. Nyira gawakin tayang inggal tumaros ka sampean nyama malengser aja naon sampean gening jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajung juga anggang maranaan mama lengser. Waduh sumangga gusti ratu mangga. Mangga mama lengser kaulan untip ayu nyangga kencebak pangbak tika hunjuk dampal salira paduka. Mok milih mama lengser lengga kirang tata kirang titi songong belonggong agung cukup lu monro kasuhun jembar hampuran udah tidak tahat gitu. Nitarin mapisan mama lengser sebabang bakti sampean ayah naon mama lengser. Tak iya kaulah nunggu si ratu sa plekara dua plekara tilu plekara. Sa plekara mama lengser pangat rojok dan perharapan adat wantu nyatana mama lengser nuker ngalakonan urungku wawulah jadi nyatana mama lengser teh hoyong patepung lawu hoyong pamprok jongong. Benar. Nah, kadua plekara na iya nyatana mama lengser teh diutus. Kupinu nyatana kugus ratu anu anem jenengan anu gelis tebi pangrenyap nyatana atu saderek sampean anu ngorata gitu. Mama lengser teh nyatana pangadungkap. Dipi warang naroskeun ka Gusti Ratu sebab nyatana Gusti Ratu teh ye saur nyatana tas ngalakonan ngalahir naon tas ngalakonan ka kandungan tas ngalakonan ngalahirkeun tah jadi ayeuna teh Dewi pangrenyep garwana galuh anu ngaya nu ngora teh nyatana keur ngalakonan ka kandungan cenah saurna kitu. Jadi aja nampang nama Malaysia datang di piwarang naros. Keren kagus si ratu kumaha nyatana karos. Nanu keren ngalakonan ke kandungan. Tak gitu cena saurna teh. Kahiji. Langka dua mama Malaysia nyatana bakal naros. Nanu kagus si ratu teh nyata. Keren waktu na ngalakonan ngalahir ke. Gusti ratu nganggo nanu kundi. Nganggo paraji mana. Tak gitu kaulan. Jadi lamun saupama na ngalahirkeun teh saurna hayo hoyong sadukun rejeng hoyong saparaji bareng cenah kitu. Adunya mama lengser. Duh. malengser dedeh teh. Jadi sinji teh ayeuna keur ngalakonan ka kandungan nya Mama Lengser. Ih sumuhun saurna mah cenah kitu. Kitu saurna mah kitu. Ari sinji teh kumaha? Geuning nyatana lir ibarat budak bolon, lir ibarat nyatana budak rodek hulu. Bener. Lamun laras teh mah keur ngalakonan ka kandungan geuning kudu tumanya karagawaki. Nya Mama Lengser yeuh. Ari nu keur ngalakonan ka kandungan ngan mah terus terang bae ka nyeri beuki ngageuri dina ati lara beuki karasa dina raga. Marga nu jadi lantaran sap Mama Lengser kieu. Nu keur ngalakonan ka kandungan mah yeuh. Sanajan nyatana bari kumaha moal beunang digambarkeun ku carita sanajan endahna basah hasil direka ku para bujangga. Moal bisa ngagambarkeun eusia teh nu keur ngalakonan ka kandungan cak Mama Lengser. Mana eta mah sinji duh, ulah kawas budak rodek hulu. Ulah kawas budak bolong. Nu keur ngalakonan ka kandung mah moal aya bedana, moal aya bedana. Kitu kaulah nu tuang nyatana Mama Lengser. Nah, ari masalah ngalahirkeun malaras ragawakin tas ngalakonan ngalahirkeun. Tuang pinutra ragawakin jenenganna Raden Hariang Bangan. Ari salarasna maragawakin mandat keur waktuna ngalahirkeun teh yeuh Mama Lengser boro-boro neang dukun boro-boro neang paraji. Naon sababna saplekara eueuh surut ti taheunana. Kadua plekarana kieu. Mama Lengser yeuh, nu neang dukun teh lamun datang kudu disadiaan. Lamun balik kudu dijingjingan manara gawaking mare kalakonan ngalahirkeun teh neang dukun teh neang paraji. Bener. Ditulung teh ku indung persanana ku bapa, persanana ku indung lahir ku bapa, lahir kitu ku indung batin ku bapa batin. Cak Mama Lengser geura wartoskeun ka si Injing kitu. Waduh Gusti Ratu keuleuan. Ieu Mama Lengser adat wantu nu keur ngalakonan urung kumawulan. Eta nyatana ngadedengengkeun cariosan Gusti Ratu an nyatana anu sepuh. Ku Mama Lengser aroka yatur balaka dibiting teu kabiting. Kabiting. Dipincuk henteu ka bungkus. Di kantongan morojol bae. Mangka eta carosan model kitu rarawe geuyanana, model kitu rarawe geuyanana. Beuh. Tah. Mama Lengser terus terang bae narima jadi jalma buta hirup. Bener. Ieu mah hapunten Mama Lengser lain cenah mapatahan ngojay ka meri. Nah. Lain meri mapatahan ngapa kahayam tah kitu. Ieu mah saumpamana ieu mah sumuhun pamasupan kitu tah ti Mama Lengser kulang kitu. Sebab Mama Lengser narima jadi jalma buta hirup nyatana narima Mama Lengser jalma bodoh. Cariosan model kitu rarawayanana, model kitu rarangayanana, ayeuna mah leuwih hade Gusti Ratu nyatana anu sepuh geura seba kamaru nu ngora. Tuh. Naon sababna? Lamun Gusti Ratu anu sepuh sampai kalangkonan seba kamaru nu ngora katingali ku balakurawa, katingali ku balakaula sanagara nyatana waduh. Cena itu Gusti Ratu cena nu sepuh ge kuat kalakon ka seba kamaru nu ngora tuh kitu. Cek bala korawa teh cek bala rea teh cenah waduh cek alus teuing cenah kitu cek hade teuing cek ngaranna teh bagja teuing cenah kitu. Nah. Jadi anu meunang kabagjaan lain Mama Lengser lain Gusti Ratu nyatana nu anem jenenganna Dewi Pangrenye lain cenah kabagjaan keur Mama Lengser. Nah. Sebab nu bakal menang ka bagja, nu menang ka hadean, anu menang ka sayan, iwal ti Gusti Ratu nu sepuh tak kitu. Cek bala korawa teh cek bala kaula cenah kitu tadi nagara. Abah, ja cenah eta garwana raja. anu kalau toge kuat kasih bakal ngorak tak itu. Karena sarendek saliuk sabobok sapihanean. Kacai jadi salewi kadarat balat jadi salabak tak itu meren. Ternyata nama Malaysia. Ayin nasa sauran nyata narejeng pinutri nugelis Dewi Naganing. Dewi Naganing rumbara ngadang ucar yang sama Malengser kebiar Amarwata suta bunga gunung Amarwatana. Marga nu jadi lantaran nyata na atu yerek mobok manggi gorowong erek mentas nyata na manggi cuka. Dewi Naganing rumur kali ganer muti nyuku papasungan jegegek nu seserian rengkenek igel-igelan. Raos bunga merwata suta bunga gunung merwata nanya tanah barang adang ucar yosan mama lengser tembalan anak Dewi Naganingrum. Duh mama lengser ratu lamun gitu nyacarana bagja nutaya papadana bagja raga waki ayina ngarti mama lengser ayina nyatana raga waki duh lamun kitu nyacarana atuh sumangga rek seba kamarunung ora nyatana kanu gelis Dewi Pangrenyap. Tah kitu. Meureun katingali ku balakora wae katingali ku balakaula bag jantung nutu tanya papadana tah kitu. Ceuk Mama Lengser mah sumun kitu. Aduhnya Mama Lengser. Sumangga raga waki moal bade bae mama lengser moal bade bae sumangga raga waki rek kalakonan sebakan marunung ora tapi pada-pada rek sebate nyata na tuang pinutra raga waki teh nyalira mama lengser ulah tarima paya tarima waya granto sandi nagara berapa ngasukeun tuang pinutra raga waki jenenganana Raden Aryang Bangga itu kawannya tanah jenengan anak Raden Aryang Bangga mana eta mah pomarong pomang kaulan pomarong pomang gerapa ngajagakeun eta ratna tanah mama lengser saparantos nanya tanah tungan di kadina sumping ati kaligane nyata eta mama lengser teh Dewi Naganing rumayina gancang na carita gancang udah carita kenana rek ngalakonan sebanya tanah kanu gading jadi maru kali gane ternyata na pinutri nyata na nugelis Dewi Naganing bakal seba kamaru na nungora tesen nyata na ngawatak pangawasa ngawatak pangabisa tembalan anak Dewi Naganing Inji Dewi Pangrenyap Geradagoan ye si teteh geradagoan bakal ngadung kapan ka sampeannya Inji Dewi Pangrenyap Geraga wakil tenya tanah benduka susala katari madu Antosan kaulanun saja bakal ngalakonan nanti Nyatana bakal ngalakonan Eta nyatana Dewi Naganingrum pada-pada nyatana ungkapan nagara teh nyatana kana patepatanana nu geulis Dewi Pangrenyap Dewi Naganing rumari teh nyatana kaligan nalar miangna teh angkat angga ngalumayang angkat ngedeg-deg dayeuh lalaki mah di kolong langit lalana mah di kolong jagat ngudag-ngudag takabuana takabuana Naganingrum bakal ngalakonan seba kamaruna nu ngora. Tapi pada-pada seba eta pinutri teh nyatana ngawatak pangawasa ngawatak pangabisa nyatana nu aya dina gua garbana lantaran napuk-pukuh nyatana tugas ieu garwana ratu. Bener. Napuk-pukuh ieu garwana raja nyatana rek ngalakonan seba kamaruna nu ngora. Kanu geulis Dewi Pangrenyap jenenganana. Tanu gelis Dewi Naganing urung da pada-pada rek sebate kunten deun batan peuyeun. malam tenan dian dalam siam tuang tunda dianjuang siang tunda caturan undingin carita nubi hela tinggal umana pipir labu jalan alam patengah ima ame cece ngarerokan tinang sahelaan hayam berem jago kate hayang eren jalan madanto sape para bapak, para ibu, para saderek sadaya cagurang juang tunda dina carita siung wanara atu kumagletuk patuna kun magu jubar caina sumangga urang antos kanggo salajengna teh sumangga urang antos sakedap ngarereukeun ka tindeung teh sumangga. Lanjutan dina carita Ciung Winara episode ketiga sumangga. Un agung aparal udah panjang apa ngampur-ampur asa papanjang galur mu cacan mungkung carita mu can laksana mu can laksana iya jenengan anak nugelis dewi naganing rum nyatan atu yang ngaraus bunga amarwata suta bunga gunung amarwatana barang adang nyatana cariosan anu jadi pandakawan mamaleng serupana Dewi nagan ngurung ati yang ngagaduhan emutan arek mentas manggis cukang arek mobok manggih gorowo emutan nana boa-boa iya jalan kabagjaan nyatana gerdirina ati iya hayang mulangkan kanyari kaperih nyatana tukang jadi maruna lu gelis Dewi pangrenya tembalan nana Dewi naganing rum kali gane nyata nangan di kadina salebeting ati tembalan Dewi naganing rum beam berdede lamun gitu nyacarana nuhun mama lengser nuhun nuhun gitu nuhun ayina nyata nangan buka kenyata pikir ada gawaki nuhun mama lengser unta Dewi naganing rum sanarita tu ya kaligane poksa sauran duh mama lengser ayeuna ulah tarima paya tarima waya ragawaki ngarek seba kamaru ragawaki nganuara Dewi pangrenyap jenengan anak mana sampean pomarong pomagera calik dia karaton kaiji geraknya ngajaga ya karaton kadua duh sebab itu tuang pinutra ragawaki ngeraden ariang bangga perlu dijaga itu cak mama lengser ulah tarima payah tarima wayah mama lengser aduh suma angga nun gusti suma angga mama lengser moal padeba moal padeba belum tanya tanah itu Dewi naganing rum ayun bakal unur tina selebeting kedato bakal ngejujugnya tanah tuye kamaruna anu ngara jenengan anak Dewi pangerjap nu aya di petapan paseban pancaniti benar saat dulu jenangan ada Dewi naga ning rum mundur nanti nasal beting karaton kali ganelar pinutri miang marabat mah pinutri miang agat ngedek tangendek daya pelomberan anak kayam yang baik kokoso dan magogoleran mati ayam daerah baik pikiran hatimu balik kamu ni sarau capot tersisiran takdir yang lumayan angkat ngedek tak ngedek dayu angkat goyak goyak jagat ayo nama tak goyak jagat pikir merit kanu cai kondang nyampai kanu jalan pikir merit makanu tadi pikiran anu serik-serik mangga tereh riap kancang ula lila sajong-jongan seroyan sakedeng guru dah datang ketan Devin maganing rumunur natina salah beting karaton aina dungkap nyatana kana pangkonan api nyatana anu jadi maruna anu ngora baligane cumeluk tinu jauh cuma labang tinu anggang tembalan Dewi naga ninggung amit injoy amit ya si teteh datang dongkak nyatana datang cali kendatang rampeskan inji cok kadeng etes karasa nyatana tu etak nur gelis Dewi pangrenyap nuker ngalakonan karyengan gede beti tembalan anu gelis Dewi pangrenyap kaulan nuna teteh sumangga cali teteh calik ye jeung ragawaking sapang lampitan gurudan eta Dewi naga ningrum calik saparantosna calik Dewi naga ningrum kaligane poksa sauran Dewi pangrenyap duh kaulan nuna teteh nuhun pisana teteh geuning si teteh ayeuna dungkap panapangkonan ragawaking nuhun teteh nuhun 1000 nuhun 2000 nuhun ingatanan ngaraos bagja ragawaki mutaya papadananya teteh aduh inji Dewi pangrenya leres iya si teteh dungkapnya tanah kana pangkonan si adik torojok tanpa rarapan kebasian iber deiti anggangna naon sabab nanya inji iya si teteh terus terang bae ti nagara teh nyatana atuh kadungkapan ku mama lengser mah barukanan mama lengser diutus ku si inji benar. Mama lengser teh nyatana nyarita ka ragawaking teh kitu-kitu kieu naroskeun masalah si teteh ngalakonan ka kandungan. Nah eta. Nah atuh ari ku ragawaking teh dibejakeun ka mama lengser teh mah barukanan mama lengser teh cenah jadi jalma narima jadi jalma buta hirup cenah kitu teh. Meneh. Jadi dipiwara ngabejakeun ti si teteh teh ye inji majarna teh cenah naon teu moal bisa ngabejakeunana cenah kitu da model naon raranggeuyan cenah kitu. Jadi kapaksa si teteh dungkap kana pangkonan si inji. Anggunya teteh nuhun pisannya teteh nuhun pisan. Tah kieu cak inji ieu si teteh dungkap kana pangkonan si inji saplekara dua plekara tilu plekara saplekara si teteh teh dungka poge leonge cak inji kan dia lumayan tambah tepisan iya teteh nyata na iya bok lemarin kanggo si inji lumayan tambah tepisan lamun kurang gera minta daida benang di alahampang kadua plekara inji nah lera si inji teker ngalakonan ka kandungan duduk kaulangunnya teteh duka ada pugu yerarawasan raga waking teh gening modal kita darupana nyakanya teteh raga waking tetas ngalakonan sare menang na tujuh poe tujuh peting tujuh paket tujuh wendu kadalapan tanggal bulan telilir tenyaring barang nyata na lilir nyaring teh iraga waking ningali tarang bulinyar benar ningali buah dada melar nyata na atu yeni barang red kana pendaharan gening nyata na pendaharan raga waking teh agung jeng barang saya kupu-kupu letik nuku meleper karaos na tenya tanah pating gulusur karaos na pating golosor kitu kaulan wanda teteh dina gua garbara gawaking te waduh inji atul benar kitu mah benar benar cak inji si inji telah begitu nyacara nak ngalah konang ka kandungan tah inji ari masalah si teteh maki leres tas ngalah konang ka kandungan tas ngalakonan ngalahirkan ngan mama lengser naroskan masalah ker waktu na ngalahirkan ari si teteh ma terus terang becak inji si teteh leres tas ngalakonan ngalahirkan tapi teneang dukun teneang paraji naon sababna saplekara atau apan tuang janenggus di dalam kertaya di nagara ker ngalakonan guru tarak tapa gaduh papati apan genuju ngajaga ngaraksa nagara gaduh pandakawan apan nyatana jeng sampean inji mana si teteh mah ngalahirkeun teh nyatana teneang dukun teneang paraji kahiji kadua katiluna arnu neang dukun teh nyatana mah naon ngaranna teh aya suruh titaheunana keur neangan dukunna ka kadua katiluna ye inji arnu neang dukun teh lamun datang kudu disadiaan lamun balik kudu dijingjingan cakin. Tah mana si teteh mah teneang dukun teneang paraji ngalakonan ngalahirkeun ngan sasambat ka indung persanana ka bapa persanana ka indung lahir ka bapa lahir ka indung batin ka bapa batin. Cena ayeuna si Inji. Lamun benar cenah naon aranna keur ngalakonan ka kandungan terus nyata narek ngalakonan ngalahirkeun atuh eta mah lamun rek neangan dukun atuh geraju. Lamun cenah rek neang paraji atuh geraji. Da aya suruh titaheunan. Benar. Itu cak Inji. Anunya teteh de. Hatur nuhun pisana teteh rebu nuhun laksa ketika bingahan teteh. Raga waking ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwata na teteh lamun kitunya carana ji atuh karuhan karuhan cak inji ye urang sanajana garwa candungan sanajana garwa barungan sanajana garwa rangkepan urang teh kudu ngalakonan sareundeuk salieuk sabobot sapihanea bener kacai urang juang jadi saleuwi kadarat urang juang jadi salebak page pakuat kepaka itulah ingkahnya balilah da eta itu cak inji aduh teteh hatur nuhun pisana teteh aduh bagjati nemenanya teteh bagjati nemenan eta Dewi Naganing rum nyatana tiasa ngarekayasa nyatana atu eta caritaan nyatana kanu jadi maruna dapuguh nyatana manusia wurik nyatana pejitna dapuguh manusia nyatana belang bayahna petan jenengan ada Dewi Naganing rum kaligane poksa sauran de aduh inji Dewi pangernya eta si inji ngalakonan ka kandungan teh parantos kaenging sabara dinten parantos kaenging sabara sasinya inji ngan duh teteh dukanya teteh raga waking mah teterangnya teteh teterang daya gening yang tanah raga waking teh parantos kieu raraosan teh parantos kieu aduh ya inji coba si teteh palai ngagapai coba si teteh palai nyepeng kandungan si inji nah masih lami nah parantos tere eta Dewi Naganing rumayeuna nyata nang ngagapai atanapi nyata nang ngusap kandunganan atanapi gua garmana Dewi Pangrejo mangsan harita kali gane saparantos nang usap eta Dewi Naga ningrum teh kali gane nyata na sasauran. Duh, Inji Dewi pangrenyap. Gening si Inji kakandungan teh parantos dungkap kana waktuna parantos dungkap kana wayahna bakal tereng ngalakonan ngalahirkeun. Duh, Inji coba rek kumare ka pandayanana Inji. Reku mareka pendayana sebab si Inji teh geus kari nunggu waktu na bae, geus kari nunggu dawuh na bae. Ayeuna mah kieu cak Inji, saena mah gerak ka kebas, saena mah gerak ampar-ampar. Sebab si Inji teh geus datang kana waktu na bakal ngalakonan ngalahirkeun cak Inji. Anduh teteh mangga teteh. Ye Inji. Ayeuna si Inji geus kekebas, ayeuna si Inji geus ampar-ampar tah, lamun rek neangan dukun atuh garajung, lamun rek neang paraji atuh garaji. Tapi lamun si Inji rek neang dukun, rek neang paraji, si teteh mah bakal wangsul deui ka nagara. Naon sababna si teteh mah terus terang bae. Kahiji gaduh urusaneun nyatana atuh tuang pinutra si teteh jenengan Raden Hariang Banga. Kadua lamun rek neang dukun, lamun rek neang paraji, si teteh mah mana bisa na bakal wangsul deui atuh er aku jadi dukun kudu jadi paraji. Dan merencana cak paraji teh cana aya tetehna cana rek ngalakonan ngalahirkeun bae kudu neang dukun kudu neang paraji tah meureun kitu cak paraji teh. Mana si teteh mah bakal wangsul deui. Tapi lamun si Inji rek lahiran teu rek neang dukun teu rek neang paraji, si teteh tanggung jawab manguruskeun si Inji, tanggung jawab beres sa Inji. Eta mah kari pilih-pilih si Inji, mangga Inji si teteh mah nyatana masihan kalonggaran. Adunya teteh deuh kaula mun teteh upami cenah si teteh nyatana atuh purun cenah manguruskeun raga waking mah atuh raga waking ngaraos bunga nu taya papadanana teteh. Ye Inji eta mah kawajiban si teteh. Kawajiban si teteh urang kudu ngalakonan sareundeuk salieuk sabobot sapihanean urang cuang sali asuh cuang sili tulungan cak Inji. Ayeuna lamun si Inji bener terek neang dukun, lamun bener si Inji terek neang paraji, ku si teteh rek diurus tanggung jawab beres. Tapi pada-pada si teteh daek ngurus ka si Inji. Ye Inji, sebab si Inji terek ngalakonan lahiran-lahiran teh lahiran dadara. Bener. Ari nu rek ngalakonan lahiran dadara kudu tentrem, kudu paramanem, kudu jinem, kudu titik hati-hati, kudu duka-duka jeung peryoga. Si Inji ayeuna blu gerang ngedang lempeng nyang hulung-hulung nunjang etan. Etan nyatana Dewi pangrenyep kali gane blu ngedang lempeng nyang hulung-hulung nunjang etan rek ngalakonan lahiran. Bakal ditulung kunu jadi maruna mangsa narita. Saparantos ngedang lempeng nyang hulung-hulung nunjang etan tembalanana Dewi Naga Ningrum nyatana maruna anu kolot. Nah Inji Dewi pangrenyep sebab naon sabab na mana bisa na disuruh ngedang lempeng yang ngulung-ngulung nunjang etan. Rek ngalakonan lahiran dadara poma rong poma ular rek bari anjo gogong. Sebab lamun rek bari anjo gogong waduh bahaya nate luar biasa soek nage satanjir kacang belut kewewe. Tamana poma rong poma ular rek bari anjo gogong. Eta nyatana suku si Inji geus ngedang lempeng yang hulung-hulung nunjang etan. Eta suku si Inji ku si teteh rek ditalian direk dihijikeun kana darurung danjang. Suku rek ditalian ku si teteh leungeun rek ditalian. Naon sababna si Inji bising kejat kose. Si Inji bisi muntang ka ditu bisi muntang ka dieu nu akhirna bahaya nu ka sorang mana eta si leungeun jeung suku si Inji rek ditalian ku si teteh. Eta nyatana Dewi pangrenyep nurek ngalakonan lahiran dadara sukuna di talia dijikeun kana darurung rajang. Leungeunna disidakapkeun nyatana atuh ieu sampe ngalakonan sat di talian leungeun geus di talian suku geus di talian pok nyatana Dewi Naga Ningrum tah Inji Dewi pangrenyep. Nurek ngalakonan lahiran dadara teh teu gagabah. Ayeuna eta leungeun geus ditalian ku si teteh ceuli rek dicocokan naon sababna mana bisa ceuli rek dicocokan. Sebab sinjir ngalakonan lahiran dadara bisi ngadenge omongan dengen, bisi ngadenge non ewah-ewah dengen, aduh jadi nate bahaya nuka sorang, jadi nyatana jadi bahan pikiran ku si Inji, nuka sorang mana bahaya, nuka sorang mana mana bisa neta jeli rek dicocokan, jeli rek dicocokan, mata rek di naon gerah diperemkeun rek dilampat ku malam ku si teteh naon sabab mata mana bisa na diperemkeun rek dilampat ku malam sebab nurek ngalakonan lahiran dadara teh bakal ngalakonan ngaluarkeun roh atanapi bakal ngaluarkeun darah. Lamun si Inji nyatana ningali roh tanapi ningali darah nu akhirna kerat baraja bahaya nu kasorang tamana ayeuna eta mata rek dilampat ku malam. Kalikane saceuli dicocokan mata dilampat ku malam. Ayeuna saparantosna mata dilampat ku malam tembalanana Dewi Naganingrum heuheuy teuing Dewi pangrenyep eta mata geus dilampat ku malam ku si teteh. Irung wayahna rek dicocokan. Naon sababna bahaya, bahaya, bahaya, bahaya, bahaya, bahaya. Kaligane nyata na eta barang irung dicocokan nu geulis Dewi pangrenyep nurek kalakonan ngalahirkeun. Ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat tembalan nana Dewi pangrenyep tulung mantu Sunan Amutu Laksanya Sunan Ramanya teteh. Kunaon geuning ieu ragawa keung rek ngalakonan lahiran dadara mata dilampat ku malam irung dicocokan seuli dicocokan leungeun ditalian suku di godi kanan darurung ranjangnya teteh deuh. Teteh ieu ragawa keung dikumahakeun nya teteh ieu ragawa keung geuning disakikeun temennya teteh abong cenah si teteh nyatana nu jadi maru. Iragawa king geuning disakieukeun temenanya teteh rek ngalakonan lahiran. Aduh Inji Dewi pangrenyep. Eta sia gagabah teuing ngomong majar mane cenah abong cenah rek ditulung kudu jadi maru. Sia teh jeung ragawa king teh maru tiba heula oge. Tah ayeuna mah yeuh bakal karasa ku tulang beuheung sia. Ayeuna jung geurang ngajerit maratang langit geurang ngoceak maratang jagat geurang sasambat. Gerak tanggah ka langit, gerak tungkul nyatana ka bumi, gerak sasambat juung sia nyatana ayeuna moal aya nu majar kumaha iwal tiraga waking nyatana anu ngawasa. Eta nyatana Dewi pangrenyep keur ngalakonan ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat majar mane mentan tulung nyatana atuh eta kamaruna nu kolot. Majarna ulah disakieukeun nyatana kumaruna nu kolot tapi Dewi Naganingrum teu mirosea mangsa narita kaligane tap nyandak godogan timah. Dewi pangrenyep nuker ngalakonan ngajerit maratang langit nuker ngalakonan ngociak maratang jagat di papa gogodogan timah kaligane larak cenus. Etalnya tanah Dewi pangrenyep nurek ngalakonan lahiran dadara. Lak-lakanana di papa gogodogan timah atuh yes nyatana sampe ngalakonan ngemasing empati ajala perlayar raga dikantunkeun ku nyawa dikantunkeun ku nyawa. Dewi pangrenyep nyatana mangsa dari tangan jampang bugang jadi babatan. Ngemasing empati ajala perlayar, ajala perlayar. Dewi pangrenyep nyatana wis dingin pin geus dingin pin lasti anyar pinanggi. Dingin kersa dingin yang widi kersa yang dumampara nyatana atuh eta balai ngentel bae. Jenenganana atuh eta Dewi pangrenyep nu geus masing pati ajal peraya rek ngalakonan lahiran dadara kaligane tembalan ada Dewi Naganingrum heuheuy. Ah, ayeuna karasa ku tulang beuheung sia, nyatana ieu ragawa king teh ayeuna mah kabagjaan teh bakal kapanggih nyatana ku ragawa king ieu Dewi pangrenyep. Ragawa king baheula salaki teh nyatana parebut, nyatana jeung sia ayeuna mah salaki teh bakal hiji ku sorangan ragawa king moal aya nu ngaburi-buri ayeuna. Tapi sia ayeuna sanajan geus ajal perlaya, sanajan geus ngemasing pati rek lahiran jung geura lahiran. Boh awewe boh lalaki menta gewat gancang lahiran. Boh awewe boh lalaki tapi raga waking aya pamenta lamun babar tuang pinutrana pameget menta babar igati heula. Bener. Lamun tuang pinutrana bakalna istri maka mulus maka rahayu menyatana keur pisah duluren tuang pinutra raga waking ngajing hariang banget. Sebab raga waking di nagara teh nyatana atuh ieu ngagaduan tuang pinutra teh mung hiji jenenganna Raden Hariang Bangga. Bener. Pesta teh malananna Dewi Naganingrum. Pamentan nyatana ka Dewi Pangrenjep anu geus ngemasing pati ajal perlayan. Bener. Mangkaitan Dewi Pangrenjep nyatana ayeuna nu keur ngalakonan kakandungan nyatana atuh rek ngalakonan ngalahirkeun geus ngemasing pati geus ajal perlayan. Eta tuang pinutra nu aya dina gua garbana Dewi Pangrenjep ayeuna bakal medal ka jagat gorondiangan lantaran anu dikandung ku nu geulis Dewi Pangrenjep tada puguh busukna teuing madu. Rembesing ke Suma ganti sukma kadange dewa nyatana manusia milu nyurup ngabaju manusia milu ngaraga sukma. Sakawitna nyatana atuh jenengan anak Prabu Ratu Galuh nu ngaku kenyatana kaipan di tete petapan gunung apa ada. Eta kaipan di tanuti petapan gunung Padang ayeuna milu nyurup ngabaju ngaraga sukma jadi dikandung gunung gelis Dewi Pangrenjep. Tuang pinutra atana pinuaya dina kandungan Dewi Pangrenjep bakal medal ka jagat korombiangan kali gane larak biar gebiar nyatana eta tuang pinutra nyatana medal ka jagat korombiangan aya dina tunjangan anak Dewi Pangrenjep. Dewi Pangrenjep atuh ya Dewi Naganingrum barang ningali nyatana atuh eta Dewi Pangrenjep geus ngalakonan ngalahirkeun ngaraos bunga marwata suta bunga gunung marwatana. Dewi Pangrenjep terus nyatana mariksa eta tuang pinutra anu nembe nyatana kaluar tina gua garbana Dewi Pangrenjep. Diilik dibulak-balik diilik disidik-sidik barang breh katingali nyatana pameget nu geulis Dewi Naganingrum ngajerit. Tulung bantu Sunan Abu Tulaksana Sunan Ramadu geuning pamentara gawaking teu diijabah. Apan raga waking teh pamenta teh yeuh lamun babar tuang pinutra napa meget menta babar iga teh heula tapi cak mulus temen cak rahayu temen cak teu disangka teh dia tuang pinutra na Dewi Pangrenjep burung mancur cahaya pantai galang. Cakasep temen deh, bakal nacak gagah temen cak sedang temen lamun parantos ageng kanggo pipa megeten raga waki. Tadi sangka tadi nyana nyatana tuang pinutra na Dewi Pangrenjep geuning nyatana kasepnya bakal na gagah. Akhirnya tuh jabang bayi. Ayeuna sia ulah tarima bayah tarima wayah da bongga nyatana babar tuang pinut nyatana babarna teh pameget. Kuraga waking nyatana ayeuna ulah tarima bayah tarima wayah sia teh bakal disakolakeun ku kuraga waking ieu dina kendaga kencana mas. Kuraga waking bakal dilebetkeun kana kendaga kencana mas junggera sakola dina kendaga kencana mas tak kanggo nyatana nulis sia ieu pesopati jenenganana. Kanggo dahar sia nyatana ieu dog sese di mana sia usik di mana sia malik bakal katulisku ieu pesopati. Mana ulah tarima payah tarima wayah sia bakal disakolakeun ieu dina kendaga kencana mas. Gancang na carita nyatana gancang nu dicaritakeun anak eta Dewi Naganingrum saparantos na nyatana tuang pinutra dilebetkeun kana kendaga kencana mas. Kaligana jepret dikonci saparantos na dikonci nyatana atuh ieu bakal dicandak bakal digandong nyatana bakal dibawa atuh ieu kana nyatana ka Kali Citanduy. Nyatana niatna atuh eta Dewi Naganingrum nyatana eta kendaga bakal dipalidkeun. Barang nyatana Dewi Naganingrum kaluar tina salebeting petapan tina petapan tanana nu geulis Dewi Pangrenjep nu geus ngemasing pati. Kali gane breh nyatana aya sipat sato anu nyatana ngalahirkeun barang sajam rejeung sapoe barang. Eta sipat sato teh nyatana anjing rupana. Atuh eta Dewi Naganingrum teu tatapa sini deui eta anak anjing teh kali gane nyatana atuh dicandak. Dideketkeun kana babatangna Dewi Pangrenyep ari jauh, dideketkeun ari jauh, dideketkeun ari jauh, dideketkeun nyatana eta anak anjing kana babatangna Dewi Pangrenyep. Nah, eta telami anak anjing teh kali geus saeut ditalian dina cangkengna. Atuh ye dihijikeun kana tigelang sukuna Dewi Pangrenyep. Iya. Dewi naga ning rumah yang atas ngadeketkan anak anjing. Di taliannya tanah tu eta kena tigelang sukuna Dewi Pangrenyep. Ayeuna kaligane nyatana terus bakal ngagandong kendaga kencana mas. Bakal dicandak nyatana tu ye kena lebak kali Citanduy. Benar. Mangkari lebak kali Citanduy teka celuka wunawun kawentar kalau kajana pria. Kata tangga nagara kajam paring angin-angin lamun cai ngocor panggede-gede na cai ngocor lamun lebak panggede-gede na lebak. Etatnya tanah Dewi nagan rumang sanarita kaligan yang abrak-brak lulumpatan. Nyata nang udagan na lebak kali Citanduy. Ayeuna lok nyata na lebat lawang manjing lawang sakedeung guru dagdatan. Eta Dewi naga ningrum mangsa narita nyata na barang dungkap na kena lebak kali Citanduy. Pendaga kencana mas bakal di lesot gentina gandongan nana nyata na atu eta bakal dilalungkan kena lebak kali Citanduy. Dan tempalan nana Dewi naga ningrum utun anaking tuang pinutra Dewi Pangrenyep. Sia ulah maring kancah kuncuhun dingin pinasti anyar pinanggi. Ia nyata naku raga waking Dewi naga ningrum jenangan-anangan. Sia bakal disakolakin ia kena lebak kali Citanduy. Nyata na bakal dipaligin ia dina kendaga kencana mas. Biar. Paligan nyata na bakal dilesotkan bakal dihalungkan kena lebak kali Citanduy. Tekali gana koleang kujubar. Koloyo. Eta kendaga kencana mas ayeuna nyata na ombak kampulo paliga hilirkeun. Dewi naga ningrum nyata na ayeuna ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwata anak. Kendaga kencana mas nyata na geus ombak kampulo paliga hilirkeun dina lebak kali Citanduy. Remut inyukup papasungan cekekek nu seserian rengkenek mah igel-igelan. Igel-igelan. Aye nama geningan Dewi naga ningrum igel-igelan. Kacap kering maka hujanan kembang nabar kabodas. Sejang iring maka budayan jasana sanes lumayan. Capet teing capet sirung jeng betina nyamper emang nyamper adai nyamper irung dan jempinan. Tong cek cek kuda kuda lumping bencik meritina tina janjana. Ontong daek kabatur kuring meren nyeri sapa panjang na juragan meren sapa panjang. Mari lama dianggo palang, dianggo pager jayanti. Rek bela maulah kapalang, urang asini da bela pati juga. Kocapi macen aku tangkal nangka, sabelama dipasagi. Ah, eta. Salaki maker di Jakarta, wong manis di Imamah. dipangmujikeun. Tapi tingkat 7 bulan, kokosan bantun di lamping. Sapeuting merasa sabulan, ngantosan panutan mata poe ayeuna mata dengdek ngaler ka pindingan geuningan mata kuayakan. Hey. Sapoe hey. Mata daek paler hey. Mikiran mah kunu anakan. Kunu anakan. Samping hideung mah dina bilik ka mana nyampaikeunana. Abdi nu makan ubalik ka mana mah mapaikeunana. Bading karet mah gogorolongan ditarikan nyonya Cina bonggan saha dikasawak. Bonggan saha. Kapelet mah ku popotongan nyerina ka bina-bina bonggan saha dipasrahkeun. Tadi pasrahkeun. Tongkareung mah loba sireum, juang yeun bubunderang. Tongkareung mah tong sarieun, juang yeun dakabeun. Dewi naganing rumah yang angkat tanggang tanggal rumah yang angkat kedek tangan kedek daya. Aku ya Dewi naganing rumbunga merwata suta bunga gunung merwata naga ni ama. Ketan Dewi naganing rumah. Tanah atuh ternyata na saparantos na ngalungkeun kendaga kencana mas. Kaligane acukna disoekeun, sinjangna disoekeun, raga pangawakan marak bakma. Ayeuna mah ku godong jati sugan. Kembang atuh mah kembang Tanjung, kembang saga jeung dongdoman. Reksa bulan mah reksa taun. Awale dari antosan. Ayeuna urang cuang tunda lampanan nu geulis Dewi naganing rumutas ngalungkeun kendaga kencana mas. Bakal mulang ngadung kapan nyatana ka petapan paseban pancaniti kana babatangna Dewi pangrenyap ayeuna mah. Dewi pangrenyap. Urang tenden di andalem siang, urang juang tunda di hajuang siang. Tenden gesan samperen tunda, urang gesan alaun gesan alaun. Eta Dewi naganing rum nyatana ina raga pangawakan anam marak bak nyatana beremat weta nyatalan lantaran digesrek-gesrek ku pucuk daun jati. Acuk nabi soekin, cinjang nabi soekin, taktik politik nanyata natueta jenengan anak Dewi naganing rum. Ayuna eta nyatana bakal mulang atu ye ka petapan paseban pancaniti kana patempatan anak nugelis Dewi pangrenyap. Ayuna urang cuang tunda lampana cuang nyatur kenyatana kendaga kencana mas. Good. Anu makam puluh palit kahilir kenyatana tu eta tilba kali cetan lu deng nyatana besuk bagi jaga bari. Eta parauka nyatana eta kendaga kencana mas. Nyatana anu makam puluh palit palit kahilir kenyatana kali gane atu ye nyatana aya 2 sifat nyatana manu. Yeah. Ngalayang tiawang-awang. Etaman nyatana tu nyatana sakadang bango kalayan sakadang nyatana gagak putih. Eta sakadang bango kalayan sakadang gagak putih. Ari sakadang bango nyatana mayungan kendaga kencana mas. Ari sakadang gagak putih. Salingna nyatana di pinggiran. Dina pipir lo lebak kali citan nui pagawean nana nyatana aku ye. Ngajaga kendaga kencana masa nu nyatana loba kampul palit gahilir keun ieu. pendaga kencana mas nyata na ari minggir di katengahkeun ku sakadang nyata na beta gagak putih ari kat nyata na ari ka pinggir di katengahkeun ari ka pinggir di katengahkeun teu weleh di payungan nyata na atuh eta nyata na ku sang burung kendaga kencana mas nyata na atuh ieu tika lebak kali Citanduy plak sampai dungkap ka Banjar Patroman ti Banjar Patroman ka Banjar Sari ti Banjar Sari nyata na besok pagi jaga baring bakal dungkap ka Lawerang ti Lawerang ka Langgang ti Langgang besok pagi jaga baring bakal nyata na atuh ieu dungkap ka Patapan kali Pucang. Nah eta kendaga kencana mas nyata nanu keur ngalakonan lomba kampul palin ka hileung teh. Ayeuna urang cuang tunda lampahna. Kendaga cuang tunda lampahna nyata na atuh ieu. Dewi Naga Ningrum nu tas ngalakonan palingkeun kendaga. Urang cuang tenden di handeuleum sieum cuang tunda nyata na geus sanalaeun paranti nyokot ninggal teh. Urang cuang nyatur kena tuyen nyatanan waya di Petapan kali Pucang jenanganan aki barangan terang kalayan ini barangan arin aki barangan terang kalayan ini barangan tring ayana di Petapan kali Pucang pagawean anataya dua kajabat gunak ayana tekan atatahunan baik tatahunanana di darat di cai eta jenenganana nyatana aki barang antrang kalayan ini barang antri guna pakaian nyatana takana tatahunan boh di darat boh di cai lamun di darat tatahunanana nyatana pilegetan pisebelakan pilanyonan picu piruangan picublukan ke anu lomer satu jenengan anak garogol lamun dina cai tatahunan anak aki barang nyengantran kalayan ini barang antri tatahunan udina cai teh bubu dungkuk bubu kedeng osom oyo sair jaring anco jeng sajabana jeng sajabana kalayan tatahunan lomer satu jenengan anak badodon. Eta ki barangan terang kalayan ini barangan ring waya di Petapan kali Pucang. Mangsana yeuna teh keur ngalakonan sasarean bae. Eta sarena meunangna 7 poe 7 peting 7 paken 7 endu ka 8 tanggal bulan. Arena telilir teu nyaring eta nyatana aki barang antrang kalayan ini barang antri sok nyatana atuh eta kali gane aroka yatur balakap nyatana aki barang antrang kalayan ini barang antri anu keur sare tibrana teu kira-kira atuh eta neni barang antri aroka yatur balakap dingin pinlas teh anyar pinanggi kali gane ngagaduan pariwanan atanapi nyatana ngimpi ari pariwanana teh parang sakacorot ku bulan sakembaran nyata atuh kacorot ku bulan sakembaran moncorot siji suram siji saparantos nyatana atuh ieu ngagaduan pariwanana tanapi ngagaduan impian nyatana kacorot ku bulan sakembaran moncorot siji suram siji jenenganana aktuak nini barang antring teh nyatana kulisik letih kejat soreang burial udan ari udang na teh nyatana nini barang antring kali gane gembar bae nyatana kasih akin ukur ngalakonan sasarean tempalan ini barangan tring teh aki oi aki hudang ye aki geragewatnya hudang ye sini ni teu ara teu bihari ngalakonan sare tibrana teu kira-kira menang 7 poe, 7 peting, 7 bagen, 7 wendu ke 8 tanggal bulan 2. Ya sini nih tak gini kali gandeng ngakaduan pariwanan cakaki ya. Benar. Ya sini nih ngimpi eta napi ngakaduan pariwanan parang sak nyatana kacorot ku bulan sakembaran mencorot siji suram siji cakaki. Benar. Kaya-kaya nate sini nih marek bogana kakolot na gencak kaki. Hei, aki. Aki, hei, hei, udang, aki, udang. Hei. Udang. Udang, aki, ya. Sini nih ges udang, cak kaki. Udang, aki, udang, udang. Hei, aki. Eta aki barangan, nyata na, nini barangan tinga udang kena aki barangan terang. Benar. Eta si aki ternyata na kekeh kawas gale sampai kalakon ka diulang diulik jatan etan ini barangan tering ternyata na gembar-gembar. Aduh aki kabina-bina tei. Ye aki geragewatnya hudang. Ye sini ni erek tutur pariwanan. Erek menta dipahas kenyata na pariwanan. Aki hudang aki ye hei aki hudang hudang hudang hudang. Hudang. Hudang aki ges. Ye sini ni erek tutur pariwanan. Eta barang sop kadeng etes karasa ku si aki karigana si aki ternyata na kulisi kletik keja coreang brial hudang. Ari hudang na te ternyata na aki barangan terang ternyata na haok bari sesengtan mangsa narita. Haok bari sesentak nyata na sentak sengor tempalan na aki barangan terang. Ye nini. Eta sini ni mana maka gembar-gembor bae ngahudang-hudang kensi aki. Coba rek kumare ke mana ya, ha? Coba rek kumare. Ngongkrawet na kumanya nini, ha? Sini ni ngongkrawet na kumah maksudna. Make gembar-gembor, make gembar-gembor bae kasi aki. Aki. Kehelanan cak aki. Sini ni ngahudang kente lain ku ngongkrawet gitu. Benar. Tulis coba rek kumare ke mana ya, na? Sini nite arokaya turbala kacak aki. Sini nite tas ngalakonan sare. Tibrana tekira-kira rejeng si aki. Nah. Tapi sini nite nyata na ngagaduan pariwanan kacorot kubulan sakembaran mencorot siji suram siji cak aki. Erek nuhun kenipang bahas ke cak aki. Nah yerek aya naon kaya-kaya nama sini nite marek boga naka kolot naka cak aki. Puah! Etan ini kaparat. Kaparat. Ari ngomong padu beledak bay majar mane boga impian nyata na atuh kacorot ku bulan sakembaran majar mane rek boga na kakolot dakeun. Yeuh nini ari nyarita ari jajab lagu lah padu beletus bae padu beledak bay. Majar mane rek boga na kakolot dakeun. Yeuh nini. Rek boga anak mah baheula keur ngora. Ya gitu. Si aki keur banter. Si nini keur santer. Antos lamun rek boga anak deh. Ari ayeuna mah si aki geus peo, si nini geus kecot. Coba rek kumare kabade ya, ha? Ulah gagabah nyarita padu beledak barek boga anak ka kolotakeun. Aki, lamun terek boga anak ka kolotakeun urang teh meureun kaya-kaya marek boga kauntungan. Benar. Tina naon ya ini, ha? Tina naon? Aki apan guna kaya urang teh kana tataheunan di darat teh cai ulah nyarita nini. Bener, pak kaya urang di darat teh cai. Rupa-rupanya tanah pak kaya nu di darat boh nu di darat cai. Tapi ayo nama ye. Guna kaya urang nu di darat boro-boro aya sapi banteng kidang manjangan papa tonggeret ge eueuh ayo nama. Manuk cieng-cieng ge eueuh ayeuna mah boro-boro aya sato gede. Benar. Dina cai boro-boro aya lauk gede ayeuna teh angin na tari, kumbang na kencang, panas na jebret. Iya gitu. Lebak-lebak kapan sarara? Saat gitu. Mana boro-boro aya lauk gede leuhung nu aya kene caian aya parai naek bae kitu teh. Kolepat bae kitu. Pan diarudag-udag teu beunang ku useup ku rengkep teu beunang ku rengkep diobat mangka lamun geus diobat eta nyatana manusa ngancurkeun ieu alam naon sababna eta manusa nu model kitu ngaranana manusa saraka ente merhitung kenyataan kana alam, ente merhitung kenyataan keur isuk pageto. Nah, kitu sebenarnya mana orang rek ti mana rek aya kauntunganana. Lamun nyarita kudu dipikir heula cak nini. Aki, lamun terek boga naka, nyatana lamun terek boga kauntungan tetap rek boga naka kolotangkan. Kening nini. Eta si nini nyatana jajah, blado oi oi. Kekoh berek boga naka kolotangkan. Nah si nini masih sanggup jan nini. Aki, ari si nini mah disanggupan sanggup, dihentuan sanggup. Adah nini nini dewek bayi kaparat. Kaparat. Yo nini. Si Aki mah geus teu sanggup naon sababna. Si Aki boro-boro cena naon rek boga anak kakolotnakeun boro-boro aya sirnya tanah jeung si Nini. Si Aki teh hewa bae nu aya sebel bae nu aya Nini. Aki naon sababna mana bisa na si Aki sebel bae hewa bae nu aya ka si Nini. Itu si Nini kurang ngajar teh. Teu ngarasa. Ngarasa gitu. Kamari disuruh nutu sageges kalakon teu ngaliwat inya nah teu matak sabal bae ka si Aki teu matak hewa bae ka si Aki. Bener. Aki naon sababna nya Aki? Mana bisa na si Nini disuruh nutu sageges kalakon teu ngaliwat inya? Eta teu ngarasa keneh. Ngarasa aja. Si Nini kamari disuruh nutu sageges. Tengah liwat inya teh apan eta susu dipake nyatana dipake nyi di jakaran beas apan warawur ka ditu bari warawur kitu eueuh nu nyangsang dina nyiru. Aki masalah eta mah ulah dibahas kaki. Heuh rek ti mana si Aki coba rek aya sirna rek ti mana si Aki nyatana aya senengna ka si Nini tah kitu mana boro-boro rek boga nang ka kolotnakeun. Aki tetep si Nini mah terus terang bae Aki. Lamun terek boga naka kolot naken urang terek boga kauntungan. Gandeng Nini. Eta si Nini kekeh bayinya tanah. Naon sababna? Aki sebab si Nini mengagaduan pariwanan tenya tanah kecorot kubulan sakembaran mencorot siji suram siji. Yeh Nini. Ari masalah impian teh aya dua tilu plekara. Benar. Saplekara impian teh yeh. Sebutna Sasmita Ningroh, Daradasi, Cakrawala. Benar. Lamun ninggang dina Sasmita Ningroh eta impian temenan. Daradasi nyakitu keneh. Lamun dina Cakrawala eta impian bohade bogoreng berarti eueuh naon-naonan. Bohong. Tuh. Eta arana impian bohong. Masalah impian anu benang dipercaya sebab gieu yeuh. Lamun ngimpi jam 10 sampai jam 11 eta ngaranna karem. Karem. Lamun jam 12 sampai jam 1 eta ngaranna aya nu ngareup-ngareup. Lamun jam 2 sampai jam 3 eta impian bohong. Bener. Anu benang dipercaya impian mah eueuh deui jam 4 sampai jam 5. Eta anu bisa dipercaya impian si Aki. Nah eta si Aki naon sababna nya Aki mana bisa na benang dipercaya impian si Aki? Coba yeun ini. Si Aki nyatana keur kamari peuting ngimpi nyatana jam 4 sampai jam 5 si Aki teh ngimpi ngising ari hudang jibrag gitu. Jibrag ngaburayut gitu. Mana nu benang dipercaya impian si Aki? Gitu, masalah impian lobana bohong. Benar. Aki. Tetep si Nini marek boga anak kakolot naken. Kaya-kaya orang ternyata nalamun terek boga anak nyata na orang rek nimu. Ulah gagabah Nini. Beledang pisah rek nimu, budak sanu rek dipicen. Nah, budak sanu rek dipicen. Budak sanorek dibikin, budak sanorek dipicin. Ayo namanya tanah zaman subur, makmur, jembar, lipah, lojinawi. Benar. Teka kurangan ku harta jengku banda. Tuh. Dimana coba ya jaman sangsara? Oh, bahaya nama. Sebabnya tanah di negara bisa gala nyapa. Tuh. Ulah gagabah. Aki. Aku etanya tanah di barangan terang. Kalayan ini barangan tering. Kengalakonan gundam catu. Hei. Ngalakonan gundam caturnya tanah mangsa narita dina selamat tim petapan di petapan kali pucang ayeuna urang cuang teundeun dia deuleum sieum tunda dianjuang seueur. Eta ti barangan terang kalayan ini barangan tring teh nyata nandu. Ayeuna urang cuang tunda lampana. Paranti nyokot ninggalkeun tinggalungna pipir lawu jalangna mana tengah emang. Urang cuang tendennya dalam siung cuang tuna dianjuang siang bak bapak. Urang ngarereukeun tineng saeulaan. Pamirsa nu mulia. Sumangga aturang dina carita Ciung Winara urang cuang tunda sakedap ngarereukeun ka tina atu dina jalana carita Ciung Winara ieu urang cuang kantunkeun kumaha dina episode salajengna teh sumangga. Cuang teraskeun dina carita Ciung Winara kanggo episode salajengna sumangga. Un agung aparalu paraluna paranuda panjang ya pangampura ya pangampura ampura sapapanjangna galurna cacanung tung carita nu can laksana. Anak eta ki barang antrang kalayan ini barang antri. Perngalakonan gundam catur dina salebeting petapan nyat kali pucang. Atuh ngeunaan masalah pariwana katerapi masalah impian. Etan ini barang antring nyata nakeke wajar manerek boga naka kolot naken atawarek boga keuntungan iya. Ayeuna tembalanana aki barang antrang yeuh nini yeuh si nini nyata na nyarita ulah reka mana karep nini ulah reka mana karep. Cak aki tetep sini ni malam menterek boga naka kolot na kenyataan urang terek boga kauntungan. Sebab guna kaya urang ternyata na kena tatahenan di darat dicai. Eta tembalan nana sini di tekaligane tembalan si aki. Yeh nini rektina naon coba rektina naon. Ayo nama kia cak aki urang nyata na atulah layar wedining ombak atuh ayeuna mah sae urang cuang tingalian urang cuang ilikan tataheuna. Unta gancangna carita gancang nu dicaritakeunana eta ake barangan terang nyata na turut kana kahayangna sinini barangan terang ayeuna bakal unur dina salebeting petapan bakal mariksa kenyataan atuh eta tataheunan anu di darat anu dicai. Ari tataheunan anu di darat teh jenenganna pilegetan, pisebelakan, pilanyonan, piruangan, picublukan nyatana anu nomor 1 jenenganna garogol. Aki barangan trang. Kalayan ini barangan trang. waktu iya nyata na lebat leweng, kaluar leweng, turun gunung, naik gunung. Ningali yang tatahunan iya. Eta nyata na babar pisan tatahunan anu di daratan. Boh pilegetan anak, boh pisebelakan anak, boh pilanyonan anak, boh pircubukan anak, boh piruangan anak. Atu atana pinyatana nulomer satu garogol. Eta nyatana aki barangan terang barang nyatana atu ngilikan tatahenan anu lomer satu jenengan anak garogol. Katingali tinu tebih nyatana katingal tinu anggang. Eta dina garogol ayah nu ngabaplang. Bay nyatana atur ranggah nyatana sampai tepung atu eta nyatana pinu saruangan. Eta aki barangan terang kali gane poksa sauran. Waduh, nini, tuh. Itu dina tatahenan urang nyatana dina garogol. Rupana ayah sapi banteng ginang manjang itu. Asup nyatana kena tatahenan. Eta nini barangan terang kali gane berabat, beribit, berabai. Diseret gua ki barangan terang. Nyatana atunya nak ningalian tatahenan nomor satu jenengan anak garogol. Barang breh nyatana katingali dungkap anak garogol. Nyatana etan ngabaplang nyatana atun disangka sungu sapi banteng kinang manjang. Aki barangan terang molohok mata si moto. Molohok kembang kadu. Bari nyatana atu amarah teg kagila-gila iya. Eta kibarangan terang nyatana molohok ngembang kadu molotot mata simetin bari amarah kagila-gila tembalanan aki barangan terang. Pop, be'ay. Be'am, be'nini. Tedisangka tedinyana nyatana be'ay. Disangka ku si aki nyatana atu katingali tinu tebih nyatana katingal tinu anggang. Anu ngabaplang nyatana ayah dina jero garogol. Sugante sungu sapi banteng kidang manjangan. Beam. Manusa saha nyatana inu murik pejita belang bayahna. Nguntap nyatana kakula. Nyatana ayah manusia tas ngalah tunggul merenya. Teka bawa ditenda di nagarogol urang. Badan ditinggalkan. Saha manusia na kabina-bina. Ay, ay, ay. Sugante nyatana sapi banteng kidang manjangan. Tangkurak tunggul ayah di nagarogol. Beam. Tah, nini. Percaya kasih aki boro-boro rek aya kauntungan urang-urang nyatana kalah karugi ye. Rugi itu. Naon sabanda sini nih geus diseseret geus aki. Busuk. Si aki geus sape. Garogol urang nyatana aya nu nempatan tangkurak tunggul. Tuh, nini. Aki. Ayeuna nu di daratan parantos ditinggalian babar pisan memang teu aya aki ayeuna urang cuang ningalian anu dina cai. Waduh eta nini kaparat eta kapatipat. Kabina-bina teuing nini kabina teu atuh nu akhirna nyata aki barangan terang nyatana nurut cipucung. Kana carita nyatana atuh eta nini barangan teh. Hari tanya tanah kali kane berabat pribik. Berabainya tanah tuh ya bakal ngilikan tatahenan udina cai. Eta guna kayana tatahenan anu dina cai. Jenengan nana buwu dungku. Buwu kedeng. Osom. Oyo. Sair. Jaring. Anco. Jeng sajabana tatahenan udina cai. Ngeri. Sampai ngalakonan di teleman kabe dilikan kabe kuaki barangan terang babar pisannya tanah teh ayah. Boro-boro ayah lau gede parai nu asup bege teh ayah. Nah nini karasa ku si nini. Dimana coba ayah keuntungan anak orang? Dimana coba? Boro-boro ayah lau gede boro-boro. Ayah na parai bege teh ayah nu asup. Aki. cobaan dina tataheunan urang nu nomor 1 jenenganna Badodon. Anu ditempat kenyataan dina akar mingmang nyatana atuh ieu di kali pucang atuh. Waduh eta si Nini yeuh Nini. Los ka ditunggu si Nini los. Ini baik itu si Nini. Sini Nini kan itu. Modar padolihan teu. Aki ulah kitu cak aki ari sini ari si aki tetega maka si Nini. Atu wayahna si aki nyatana anu kedah ngilikan. Lunta aki barangan terang nyatana ayeuna bakal ngilikan tataheunan nu nomor 1 jenenganna Badodon anu ditempatkeunana dina handapeun akar mingmang. Eta aki barangan terang teh kaligane sacit dang dan cawat. Kali gane bakal nyatana atau bakal nyatana telemeta kana leuwi atau napi kana nyatana muara di kali pucang. Bener. Anu aja dina hadapeun akar mingmang kali gane koleang kujubar. Eta aki barangan terang nyatana atau telem. Milikan tataheunan anu nomor 1 jenenganna Badodon anu aya dina handapeun akar mingmang. Paligade burial kecri. Datang ka daratan deui eta ki barangan terang. Barang datangna ka daratan kaligade. Aduh Nini bahaya, Nini bahaya. Aki bahaya aya naon nya aki kunaon aki waduh bahaya Nini bahaya dina kataheunan urang nyatana dina Badodon anu ditempatkeun dina handapeun akar mingmang aya jurig nyalawuri aya setan ngarobeda buuk ngambai leuwih ti salawe depan nyatana dicakal ku si aki. Aki boka pantaskeun ka daratan kawas naon ari jurig nyalawuri ari setan ngarobeda. Wah, Nini kurang ngajar teh. Aya setan aya juring nyatana sebut bawa ka daratan. Los kan tunggu sini nih. Aki ari si aki rek tega maka si Nini atuh wayahna si Nini bakal teuleum. Jung modar ka dia, modar padolihan teh. Aki ulah kitu aki. Ulah. Lamun bener si aki rek saledek sariet sabobot sapihanean aki atuh ayeuna wayahna si Nini mah hayang nyaho jurig nyalawuri hayang nyaho setan ngarobeda. Bener. Anu nyatana buka ngambai leuwih ti salawe depa. Waduh eta Nini di kaparat eta. Aki barangan terang atuh mangsa narita kali kade bakal teuleum deui nyatana kana leuwih. Atanapi kana walungan. Kali gane koleang kujubar. Krelap. Kejri. Datang ke daratan. Tah Nini tah. Teri tah. Badog tah. Tanggik tau kesini. Nini tah bagian. Tah curi nyala muri tah setan kano beda. Aki. Ayah nonya Nini. Nu mana nu disebut jurig nyalawuri, nu mana nu disebut setan ngarobeda. Tah model gitu tanda rupana tah. Tah model gitu. Tah buka bayi leuwih ti salawe deupa. Aki ieu teh lain buuk cak aki. Naon coba Nini? Ieu teh lumut cak aki anu nempel dina ieu hiji benda. Bener. Jadi ieu lumut. Leres cak aki nempel dina benda. Benda naon Nini? Ieu teh nyatana geuning mangrupa petinya aki. Oh. Ieu peti Nini. Leres aki. Beam. Waduh. Bahaya Nini, bahaya. Ieu nyatana satungtung nyunyuhun hulu kau nyatana atuh ieu si aki. Tataheuna nyatana di darat dicai guna kaya nyatana si aki di darat dicai. Kakarek ayeuna nyatana manggihan peti nyatana dina hareupeun atanapi dina tataheunan urang. Boa-boa. Nini, coba naon ieu nyatana. Atuh eta nyatana peti atau gancangna carita barang diilik, disidik-sidik, diilik, dibulak-balik. Kali gane breh nyatana eta peti-peti kendaga kencana mas. Bener. Aki barangan terang ini barangan terik sampai ngalakon molohoknya tanah mangsana rita. Beam, beam, beam, beam, dede. Nini bahaya, nini bahaya, bahaya, bahaya, bahaya. Iya geninya tanah peti kendaga kencana mas nini lain bantrak, bantrak. Lain bantrak, bantrak. Sebab iya nunga bogaannya tanah peti kendaga kencana mas lain bantrak, bantraknya tanah lain manusia biasa. Iya santenanya tanah terratunya tanah atut, nyatana atut tidak menak. Buah-buah nyatana ayam manusia jahat. Buah-buah nyatana atu ya ayam mamaling. Kanyahoan nyatana atu ya dialungkan karena tatahunan urang. Beam. Rekumah rekam pendayanan ini buah-buah nyatana ayam mata-mata. Urang nyatana ker ngegegeluti peti kendaga. Akhirna urang nyatana ditewak. Akhirna urang nyatana ditangkap si Nini asup kalawang hideung. Kalawang hideung gitu. Si Aki meureun asup kalawang hideung bahaya Nini bahaya. Ieu leuwih hade cuang alungkeun di nyatana kana tempat nanti. Aki ulah poma gitu, Aki. Ulah. Urang leuwih hade cuang dibuka ieu naon eusina Aki. Waduh eta Nini di kaparat teh. Kitunya. Ulah Nini. Buka Aki ulah buka Aki buka sebab sini menyatana percaya 100% nyatana Aki urang terek lamun terek boga naka kolot naken bebalik bagua kauntungan. Nini lamun kitu nyacarana ayeuna urang nyatana ngabuka peti ieu nyatana ulah rek sembarangan yuk. Benar. Ku urang cuang dibuka tuh dina handapeun palasa nunggal. Dina tutugan nyatana atu petapan urang. Naon sababna? Sebab urang kudu ngalakonan titik hati-hati duga-duga jemper yoga kudu waspada. Runtan nyatana etak di barangan terang kelayan ini barangan terima. Ayeuna bakal ngabuka peti kendaga kencana mas. Atu eta nyatana dina hadapan para sanunggal nyatana atu dina tutugen nyatana petapan kali pucang barang bre eta peti dibuka nyatana ku aki barangan kalayan ku dini barangan eta peti nyatana atu ye barang dibuka teh kali gane bre mangsa narita katingali dina lebat peti. Duh. Aya tuang pinutra budak bujang kumala jengking. Iya. Eta dina peti kendaga kencana mas nyatana katingali aya tuang pinutra budak bujang kumala jengking nyatana nuju imut ngagelenyu. Benar. Ningali nyatana atu eta kaki barangan terangkan nini barangan tiri. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Waduh, nini. Geninya nyatana dinas lebatin kendaga nyatana ayat tuang pinutra nyatana budak bujangku malah jangkit. Beambe. Reku mereka pendayana. Nini. Aki urang cuang candak. Aki cuang dicandak urang cuang dimong-mong. Benar. Kurang cuang dicanda, kurang cuang dimong-mong, cak Aki. Waduh, sini nih rek sanggup nih nih. Sanggup Aki, sini nih mah terus terang bay sanggup Aki. Atu nyatana gancang ngacarita, atu ye nyatana tuang pinutra bakal dicanda. Eta bakal dicanda dan nyatana atu ye. Ku, Aki nih barang antri. Tembalan nanan nini barang antring bakal ngabuka eta nyatana bakal nyadak eta tuang pinutra. Nini barang antring nyatana titik hati-hati duga-duga jeung peryoga nyatana waspada. Kaligane nini barang antring teh nyatana atuh ngawatak pangawasa kaligane bismillah damal wiwitan. Bismillah damal wiwitan mugi Gusti ngawidian mugi ngajukeun pangaturan dadamelan pangeran pangeran nu langkung kersa sagana manitiasa. Kersa sagala manitiasa pepekesi dunya rosa pepekesi dunya rosa manu pangeran nu langkung kersa sagala manitiasa pepekesi dunya rosa anak jelek bakal manusia anak jelek sayang widi muntang kadat maha suci jujru pelacak tapat tadi jujru pelacak tapat tadi as nyata asal di nur lahi nur cahya wadah rasa-rasa ngerasa rumasa kersaning maha kawasa kersaning yang maha agung kersaning yang maha agung sakula neker ngaherang kasoro cahaya hariwang dua bulan kegumulang tacan kene kasawang kantos ngantos poyong anjatlan katilu bulan gumulung dilebet indungnya lindung daya bae pangjurung pasrah ka yang maha agung kaopat bulan mangrupa kaopat bulan mangrupa tapi kekeh demi rasa-rasa tinung ti bapa nu jadi wawadah rasa wadah rasa lima bulan nembe usik saletik demi saletik raga nyawa bibiritik nempel sa petak saetik kenap bulan bade malikan tun ngantos hoyong salik manawi bisa kapi milik rasa hirup tak kapi milik tujuh bulan maju kolot tapi socat melotot lengentara cuka cokot cuma wana sosorongot kadalapan bulan ngora delapan bulan ngora kadunya tereh ngumbara jauh ke rasa sangsara deket rasa gumbira deketan rasa gumbira salapan sepuluh medal ayeuna orok ngagora salapan sepuluh medal ayeuna orok ngagora nini barangan terang nini aki barangan ting ayeuna ngangkat atuh teta tuang putra katingal orok ngagoreng. Tuan pinutra nyata na atu budak bujang ku malah jengkinya tanah tina kendaga kencana mas diangkat. Ner, kali gane barang diangkat tebre ayah peso pati si. Kalayan dong sese. Eta peso pat nyata na tuang pinutra dicandak peso pati dicandak dong dicandak. Daga kencana mas kali gane kelapat ilang tanpa karena lengit ku angin ilang kukumbang kaburnya tanah kabawa ku angin iya. Ayin eta nyata naki barangan terang kalayan ini barangan tering nyata lang aku eta nyandak tuang pinutra tina kendaga kencana mas ari hayap nyata na ari ndau gaya ayin na ditenden dina bongbok ranjang dicocokkan ku peso pati. Ayin aja tanah itu tuang pinutra terus dibungmong terus ditimang ku akib barangan terang ke kalayan ku nini barangan tring tembalan anak akib nyatana nini barangan tring ke aki ya aki ya tuang pinutra urang cuang dimongmong tuang pinutra urang cuang ditimang cak aki kadiokan ini ku si aki. Aki ke sinini coba wala. Lamun iya budak sare ku sinini berarti sinini bisa ngomong-ngomong iya tuang pinutra. Lamun ku sinini cana teu bisa sare jung ku si Aki. Ku si Aki bisa sare henteu coang gentenan cak Aki. Eta nyatana nini barangan tring. Bakal ngomong-ngomong eta tuang pinutra bakal nyatana nimang eta tuang pinutra. Bener. Kali kan eta nyatana tuang pinutra teh nyatana ditimang di wayang-wayang. Ayo nama ditimang di wayang-wayang, ditimang di ragu-ragu, ditimang mah ayo na di wayang-wayang, ditimang mah di ragu-ragu, indung ratu bapak elang, ditimang di wayang-wayang, ditimang di ragu. Joker beta. Ih, ni kaparat eta. Ngapa dia? Aya budak sagede kitu majar mane neleng nengkung gera-gera jangkung mun geus gede mun geus jangkung majar mane diajar bebedil. Ceger bae kana ka kampung geus adi teh. Nya ka sini nih teh. Modar padolihan teh. Ka dieu keneh nih. Eta nyatana tuang pinutra kali gane tap deui nyatana dicandak nyatana ku aki barangan terang. Bakal ditimang deui ku aki barangan terang teh kali gane. Eta nyata na aki barangan terang bakal nimang eta tuang pinutra teh kalian. Aduh, ditimang mah, ditimang di wayang. Ditimang di wayang, tadi timang di ragu gagu. Ditimang mah di wayang-wayang, iya ditimang mah di ragu-ragu. Ditimang di agung-agung, ditimang nagunagung. Neleng nengkung, gera gede, gera jangkung. Mungges gede, mungges jangkung, juang diajar susumpit. Eta tuang pinutranya tanah budak bujangku malah jengking ayeuna di timangku si Aki. Pajar maneh gera gede gera jangkung lamun geus gede mun geus jangkung rek diajar susumpit. Eta duanya tanah tuang pinutra kaligane reup sare. Tembalan nananya tanah Aki nini barang antri. Waduh Aki. Budak sagede kitu majar maner diajar susumpit. Coba rek kumare ka pendayan aja Aki. Yeuh Ak Nini. Ari sumpit mah teu bahaya. Bahaya Aki. Teu bahaya. Tuh, lain kawas si Nini. Babedil. Majar maneh nyatana rek diajar babedil. Coba nyatana budak sagede kitu rek diajar babedil amun jeger bae kana kampungan si Adi. Nyatana si Nini coba rek kumare ka pendayan. Ari susumpit mah yeuh kana papa tong ge nyatana moal pae. Moal. Tengah bahayakeun. Eta nyatana Aki barang antrang kalajan ini barang antri. Terus satu bakal nyarekeun tuang pinutra nyatana atuh bakal ngadamel ayunan. Nyangcangkeun tambang ayunan lamun ngetan ka Gunung Salamet ngulon ka Gunung Cireme. Itu nyatana atuh nyatana atuh. Ieu ayunan ieu. Ajeuna saparontosna tuang pinutra nyatana disarikeun. Di ayun-ayun nyatana eta kuna nini barang antri. Ayun nyatana tambang ayunan ngetan ka Gunung Salamet ngulon ka Gunung Cireme. Kaligana tembalanana nini barang antri Aki. Coba rek kumanya rek ka pendayanannya Aki, ieu tuang pinutra majar maneh rek diajar susumpit. Coba rek kumanya rek ka pendayana eta si Aki. Nini, ayeuna si Aki ketempuhan terus terang bae. Nyatana si Aki di mana ieu teh tuang pinutra hudang si Aki kudu geus ngabogaan nyatana atuh ieu sumpit. Ayeuna ulah tarima payah tarima wayah, Nini. Si Aki nyatana bakal neangan pibahanan sumpit. Si Aki rek neangan nyatana tamiang sono. Si Aki rek nak neangan tamiang sono bakal mangkat nyatana tuh ka Gunung Cupu Hujung Cipicung. Sawetanen desa Taraju didinya nyatana ayat tamiang sono nyatana ayat tamiang pugur nyatana tanopi tamiang sono. Gancang-gancang anu dicarita kenana. Aki barangan terang terus nyatana milari atuh eta nyatana tamiang sono. Mangka eta tamiang teh nyatana pugur. Tamiang sono nyatana ayeuna parantos ka canda. Nyatana ti patapan Gunung Cupu Hujung Cipicung. Sawetana desa Taraju, ayeuna nyatana diwangun mangrupa sumpit nyatana atuh mangrupa nyatana sumpit. Atawa pitalopongna sumpit. Ayeuna saparantosna gancang ngacarita nyatana parantos ngawangun sumpit. Tuang pinutra kaligade biar. Udang. Tuang pinutra hudang kaligane kadenge nyatana eta tina bombok ranjang nyatana atuh endog nyatana megar. Kadenge nyatana ciak-ciakna sora hayam. Atuh ieu Aki barangan terang kalajan ini barangan teringa raos bunga merwata suta bunga gunung merwatana. Tuang pinutra nyatana hudang. Atuh eta anak hayam nyatana medal atuh eta tina bombok ranjang. Pesopati kalepat ilang tanpa karana, leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Benar. Atuin nyatana nini barangan tri ngamong-mong tuang pinutra atu eta ke barangan terang nyatana ngamong-mong anak hayang. Poe deui poe deui. Poe deui poe deui. Poe diganti ku minggu-minggu diganti ku bulan. Bulan diganti ku tahun eta nyatana. Nini barangan tring kalayana ke barangan terang. Ngamong-mong tuang pinutra budak bujangku malah jengking nutina salebeting kendaga. Eta ke barangan terang kalayana nini barangan tring kaligane nyatana ngahula ngaraga menangga jentul ngahurung balun. Bingung nu temang itung tumana susah nu taya sudana marga nu jadi lantaran. Eta tuang putra nyatana tuang pinutra budak bujang kumala jengking nyatana atu ye tekan tenan ngarana atana pita can ngagaduhan ngaran. Aki barangan terang kalajan ini barangan tring kali gare poksa sauran utun. Anaking papala kasep dedeh bager. Ayeuna si Utun ulah tarima payah tarima wayah Utun. Ieu si Ake ngarasa bingung nu teu manggih tungtung ngarasa susah manah nu taya sudan. Bener. Sebabnya tanah si Utun geus sakitu dedeg layuanana. Si Utun geus sakitu nyatana tanda rupana. Utun teh can ngagaduhan jenengan Utun. Bener. Mana ayeuna nyatana si Aki bakal masih anjenengan kasih Utun kulu anaking papala kasep. Ulah tarima payah tarima wayah anaki. Barang cop kadegetes karasanya tanah etaku tuang pinutra budak bujang kumala jengking nutina selebeting kendaga kencana mas. Kali gane pokongan di kanan tetek ya tanah tuang pinutra aki. Aki. Pura aki putra purun dipasihan jenengan tapi putra teh hoyong siram katampian patamanan aki. Waduh Utun Utun anaking papala kasep. Jadi si Utun pada daeknya tanah dipasihan jenengan ku si aki merek menta siram naon katampian patamanan gitu Utun. Leres aki. Gancangna carita gancang mau dicarita kenana. Aki barangan terang kalayan ini barangan. Atu eta nyatana bakal mangkat nganter ke nyatana tuang pinutra budak bujang kumala jengking menta siram katampian patamanan. Atu ieu teh dicarita lakuna atau dicarita lampah dicarita dungkapna bae katampian patamanan. Barang dungkapna katampian patamanan nyatana atu ieu jenengan tuang pinutra budak bujang kumala jengking kali gade tumaros nyatana kasih aki-aki barangan terang aki. Ari ieu teh nyatana nu kaceluk kawun-awun kawentar kalo kajana pria kata tangga nagara tampian patamananya aki. Oh leres Utun. Leres. Leres kulup anaking papala kasep. Leres ieu tampian patamanan. Aki ari ieu kayu naonnya aki cak luhur pangguh jag-jag peryoga teuing aki dina luhur tampian. Oh ieu teh nyatana kayu widara. Kayu widara Utun. Ari itu dina luhur kayu widara sato naon geuning cak sae teuing nyatana cak gagah teh. Oh itu Utun, itu teh nyatana burung tiung. Tiung. Burung tiung ngaranna. Nah kunaon anakku? Aki putra panjenengan rek dipasihan jenengan ku si Aki. Ayeuna putra rek ngadangding sorangan. Putra rek ngajenenganken sorangan aki gerat nyatana jenenganken yen putra teh nyandak tina atu ieu kayu widara atanapi nyandak tina ieu burung ti tampian patamanan gerat jenenganken atu ieu nyatana putra ciung winara kitu kaulanu. Bener. Utun anaking papala kasep dedeh anaking dedeh dedeh. Dedeh anaki. Atu eta nyatana aki barangan terang kalayan ini barangan terang. Ngajenenganken tuang pinutra nyatana budak bujang kumala jengking dijenenganken atu ye ditampian patamanan. Dijenenganken nyatana nyandak tina eta kayu widara kalayan tina burung tiung. Dijenenganken ana nyatana ciung wanara. Nyatana barang aki barangan terang kalayan ini barangan tring ngajenengan kentuang pinutra dijenengan kenciung wanara nyatana kaligane ngegeleduk ngegelegar. Ngegeleduk ngegelegar nyatana kalawan patar nyatana sampai ngalakonan ibur sampai ngalakonan nyatana aku etan lir ibarat nyatana bumi oyak. Nyaksian kana nyatana eta ciung wanara atanapi nyaksian budak bujang kumala jengking nyatana nu dijenengankeun nyatana ciung winara. Bener. Mangsana arita eta ke barangan terang kalayan ini barangan teh ngarasa bunga merwata sutak bunga kuna ngamerwatana. Bener. Tuang pinutra ayeuna parantos ngarep nyatana ngagaduhan jenengan. Aku ayun eta nyatana tuang pinutra Raden, nyatana Raden Aryang Bangga. Saparannya adalah pinyatana tuang pinutra nyatana atu jari Raden Jungwinara. Parantos ngagaduan jeneng. Ayuna bakal mulang dari kapetapan kali pucang. Kairingnya tanahku aki barangan terang kalayanku nini barangan terima. Bakal tetap tuh matap deh di petapannya kali pucang. Pamirsa anu mulia, dina carita Jungwinara memang masih tangeh buah tangeh daun karena bantasna carita, karena bantasna lalakon. Nah sahat nusa bener nak Jungwinara. Waktu kapungkurna nyaita Prabu Ratu Galuh Bondan Rayana garwa naon pamegetna Dewi Naganingrum lan Dewi Pangrenyap. Prabu Ratu Galuh ngagaduan tuang pinutra Raden Hariang Banga. Namung Prabu Ratu Galuh diomongkeun kunu jadi papati jenenganana Patih Rayana anu akhirna nyatana ngalakonan perlop calik di petapan Gunung Padang ngakukeun Kai Pandita. Kai Pandita nyatana di perangan kunu jadi papati jenenganana Galuh Panutup Raja Penyelang Nusa Kawitna di pasrahan nyatana angguan kerajaan Nusa Kawitna di pasrahan Garwa Sadua-dua. Jenenganana Kai Pandita sampai ka di perangan nu akhirna nyatana Kai Pandita ngalawannya henteu inditnya henteu narima kandapan narima kasoran tapi lain kandapan ku pangawasa lain kasoran ku pangabisa kasoran ku kasabaran ku kasadaran. Akhirna nyatana Galuh Panutup Raja Penyelang sampai ngalakonan kabalangkeun kawang-awang nyaeta garu naon pameget sampakanana Dewi Naganingrum lan Dewi Pangrenyap. Ayeuna nyatana atuh ieu jenenganana Kai Pandita nu aya di petapan Gunung Padang ningali nyatana anu tilas garwana jenengana dan Dewi Pangrenyap anu diseren kenyatana kagaluh panutup Raja Penyelang katingali keur ngalakonan sare tibrana teu kira-kira atuh ieu Kai Pandita kali ganeng ngawatak pangawasa ngawatak pangabisa kelepat ilang tanpa karena milu nyurup ngabaju milu ngaraga sukma dina raga pangawakanana pinutri nu geulis Dewi Pangrenyap tilas garwana. Gancangna carita geus milu nyurup ngabaju ngaraga sukma Dewi Pangrenyap ka kandungan nu akhirna ditulung kunu jadi maruna nyaeta kunu geulis Dewi Naganingrum sampai ngalakon masing pati ajal perlaya nyatana atuh diperwasa ku sadul nyatana ku marunu kolot sampai ngalakonan gebrai nyatana atuh ngalahirkeun tuang pinutrana dilebetkeun kana kendaga kencana mas. Akhirna dipalidgen, nyaye kana lebah kali Citanduy. Besok pagi jaga baring, nyaye datangna ka kali pucang. Nu akhirna ayeuna nu dijenengankeun, nyaye Ciungwanara tina kendaga kencana mas. Ku aki barangan terang kalayan kunini barangan tri. Pamiarsa anu mulia, anu sami mirengkeun ieu acara, atanapi anu ngadangu ieu acara. Memang masih tangeh buah tangeh daun karena bantasna carita. Dina episode kedua urang cuang teraskeun. Sebab ieu Jungwinara besok pagi jaga baring bakal ngadu hayam di karaton nyaeta Rejeng Ratu Anom Hariang Banga. Besok pagi jaga baring bakal dungkap nyaeta Kapategalan alias Kalebak Cipamali. Sumangga urang cuang dugi ka dieu bae dina carita Jungwinara kirang sareng langkungan. Seueur saur anu teu kaukur loba carita anu teu kareka nedah dihapunten anu sageung-ageungna cagurang cuang tunda dipungkas ku wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.